السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil Ustaz Azhar bin Idrus, penceramah undangan kita pada malam ini. Yang dihormati Tuan Imam merangkap pengurusi jadual kuasa penganjur kuliah maghrib perdana, ahli jadual kuasa qariah Masjid Andalusia Bandar Laguna Merbu, pengurusi serta ahli jadual kuasa pembinaan Masjid Andalusia Bandar Laguna Merbu, tuan-tuan, puan-puan, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab. Moga kehadiran kita, duduknya kita, dan majlis ilmu ini diberkati ilahi. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadir ilahi. Kuliah maghrib perdana malam ini dapat kita realisasi. Cuaca yang baik, sama-sama kita syukuri. Ribuan yang hadir, satu transformasi. Majlis ilmu semakin diminati. Pertanda Islam sedang dihayati. Moga kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam rahmat ilahi. Saya bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus serta tuan-tuan dan puan-puan ke kuliah maghrib perdana Masjid Andalusia Bandar Laguna Merbu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beberapa informasi dan peringatan untuk manfaat kita bersama. Yang pertama, oleh kerana Masjid Andalusia Bandar Laguna Merbu masih dalam proses pembinaan fasa yang kedua, adalah diingatkan agar tuan-tuan dan puan-puan lebih berhati-hati tentang soal keselamatan diri dan anak-anak. Pihak urus tiap program memohon maaf jika terdapat sebarang ketidakselesaan dari segi tempat dan kemudahan asas yang disediakan serta kesesakan lalu lintas yang berlaku. Dan yang ketiga, mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mematikan handphone masing-masing agar tidak mengganggu perjalanan majlis. Ustaz Azhar penceramah undangan, pendakwah bebas, tokoh ilmuan, segak bergaya, penuh keterampilan. Dengan hormatnya, Ustaz dipersilakan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya habibina maulana qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati tuan pengerusi majlis kita pada malam ini, keseluruhan saf kepimpinan Masjid Andalusia Bandar Laguna Merbuk Sungai Petani, para imam, para bilal, para ustaz, keseluruhan yang telah bersusah payah untuk menjayakan program ini, pihak keselamatan, unit amal, rider, muslimin muslimat hadirin hadirat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur banyak-banyak ke hadrat Allah Taala dengan limpah dan kurnia kita dapat berada pada malam ini di dalam masjid yang begini besar, begini indah, dalam program kuliah maghrib. Mudah-mudahan Allah masukkan apa yang kita amalkan pada malam ini dalam buku amalan kita sebagai suatu amal soleh yang memberi keuntungan kepada kita pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti. Dan kita mohon maaf kerana lambat sampai sebab jam. Daripada luar tu 2 km je, tapi dekat setengah jam nak sampai sini. Ini bukan salah siapa, salah yang seorang tu lah. InsyaAllah kita akan adakan sedikit tazkirah. Kemudian daripada tazkirah, kita akan cuba menjawab beberapa kemusykilan yang telah dihantar. Dan saya rasa malam ini di antara kuliah yang sangat ramai. Walaupun setiap malam kuliah saya ramai dengan izin Allah, tapi yang malam ini di Sungai Petani di antara yang ramai, lebih daripada biasa. Saya ingat dalam 2,000-3,000 orang. Sebab bukan Alustar, Sungai Petani je. Rupa-rupanya beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu. Dapat maklumat tadi dah 30,000 orang pada malam ini sahaja. Wallahu'alam betul ke tidak? Alhamdulillah. Ini tanda Allah sayang kita. Walaupun ramai lagi orang yang tak suka kepada majlis-majlis seperti ini, tapi kita terpilih untuk bersama-sama dengan hamba-hamba Allah duduk di dalam majlis yang kita yakin para malaikat sedang berdoa memohon Allah mengampunkan kesalahan kita di masa lalu berkat daripada majlis ilmu. Sebuah hadis An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yad'u bihi akharin aw kama qala rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memuliakan akan beberapa kaum dengan sebab Al-Quran dan menghina beberapa kaum dengan sebab Al-Quran. Hadis untuk kita bicarakan malam ini iaitulah dengan sebab turunnya Quran, maka ada beberapa kaum yang menjadi mulia, dan dengan sebab turun Quran juga ada beberapa kaum yang menjadi hina. Macam mana dikatakan orang tu mulia dengan sebab Quran? Banyak datang dalam hadis-hadis yang lain. Ya, antaranya iaitulah dengan sebab membaca, belajar membaca, kemudian dia pandai dia pun membaca, memahami isi Quran, mengamalkan Quran, hafaz Quran. Apa saja amalan-amalan untuk menghidupkan Quran, maka ini termasuk orang-orang yang mulia, yang Allah yarfa'u, Allah angkat, Allah beri dia martabat tinggi dengan sebab akan Quran. Kita nak, kita jangan ketinggalan, dia masuk dalam golongan yang Allah muliakan dengan sebab Quran. Sama ada kita belajar membaca, atau kita membaca, atau kita belajar tafsir, atau kita amalkan isi kandungan, atau kita tukang menyebarkan ayat Quran, atau beri tazkirah ke orang, atau kita menjadi qari, memperdengarkan ayat Quran. Ambillah mana-mana satu cabang supaya kita ada bahagian dapat jadi mulia dengan sebab kitab. Yang pertama sekali, kita kena belajar membaca. Bata sebagai orang Islam, istimewa pula orang laki-laki, dia boleh membaca Quran. Walaupun tak pandai, tetapi boleh. Walaupun tak sedar, tapi dia boleh. Walaupun maknanya tak merdu, tak berlagu, boleh. Itu tanda anak jantan. Anak jantan bukan pakai black bear, taekwondo. Anak jantan bukan tok guru silat gayung atau tiga lain. Anak jantan bukan maknanya boleh main judo, boxing siang. Tetapi anak jantan digariskan oleh ulama-ulama. Yang pertama, kalau orang minta dia ajar, dia boleh mengajar orang mengucap dua kalimah syahadah. Khatul nombor satu. Kalau orang kafir kata tolong ajar saya nak masuk Islam, tolong ajar mengucap. Maka setiap laki-laki Islam mesti boleh ajar. Jangan tak pandai. Orang kafir kata tolong ajar mengucap saya nak masuk Islam. Boleh. Allahu Akbar kabira. Balik awal gitu. Dia yang pertama sekali dua kalimah syahadah dapat menyebut dengan betul dan beritahu kepada orang benda maknanya. Tak kira mu marpik ke, mu kaki rok ke, mu set meter ke, pertama sekali mesti mu boleh sebut dua kalimah syahadah dengan betul dan tahu maknanya, isbat di dalam hati. Itu nombor satu. Dah tahu bukan Islam. Walaupun IC Islam. IC tak payah lah ni. Senang dapat. Dia bukan politik tu. IC Islam dah. Tetapi tak pandai mengucap dua kalimah syahadah. Islam kau mana? IC Islam tak pandai baca Quran. Geng. Dia tak berlagu pun alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Tak apa dah. Sebab itu adalah bacaan yang betul walaupun tak berlagu. Masalahnya ramai orang tak pedulikan nak belajar perkara-perkara agama termasuk baca Quran. Pasal apa? Pasal mak ayah tidak beri penekanan. Mak ayah nak lulus 15A SPM, 12A, 8A, 7A, Quran E tak apa. Matematik nak A, Bahasa Inggeris A, DM A. Agama F, tak apa agama, boleh pilih. Kalau tak minat agama, ambil lukisan. Lagi dalam kubur, tanya mukawan akhir, wa ma dinuka? Apa agamamu? Mayat jawab, saya dah ambil agama, saya ambil lukisan. Betul tak? Ini masalah. Quran tak boleh baca. Orang Jepun boleh baca bahasa Jepun. Orang Hindu boleh baca kitab Hindu. Orang Sikh boleh baca kitab Sikh. Kita orang Islam tak boleh baca Quran. Tengok nama, Abdullah Muhammad Zulkifli, nama Nabi. Agama ke IC, Islam. Baca sikit Quran, tak boleh. Dah Islam ke mana? Ini masalah. Kenapa kita tak bimbang, tak rasa susah hati? Sebab kita punya wawasan tak sampai ke akhirat. Takat dunia saja. Orang nak senang dunia je. Batu ramai 2-3 hari ni orang menangis. Pasal apa menangis? Pasal tak boleh masuk calung. Nama tidak naik. Orang dulu-dulu bila dilantik menjadi pemimpin, menangis. Sebab dia tahu pimpinan ini amanah. Kalau tak tunai amanah, masuk neraka. Orang lening tidak dilantik, menangis. Mengong. Ingat, man wulliya faqad zubiha bighairi sikkin au kama qala. Siapa dilantik menjadi pemimpin, diberi kuasa di dalam negara, maka dia telah disembelih dengan pisau yang tidak kelihatan. Melainkan memang dia saja yang layak, bukan dia nak. Orang beri amanah kepada dia, dia terpaksa memikul amanah. Maka dia bertawakal kepada Allah, Allah akan bantu dia. Tapi yang berebut nak jadi pemimpin, Allah tidak akan tolong dia. Jadi terkapar-kapar. Macam yang berlaku. Dah 5 tahun baru nak masuk kampung. Ha. Baru nak pergi kedai kopi, nak bayar orang makan laksa Penang. Ha. Dulu mana tak ada muka mu? Ha, tak ada lah. Ni pasal nak ngundi pula. Tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lantik saya sekali lagi, saya tidak ampulkan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan puan-puan, kepala hontak hang. Jangan main-main. Tak kira belah mana-mana, kepimpinan adalah kuasa dan amanah. Faham? Allah akan tanya balik. Bukanmu hari itu jadi adung. Bukanmu dulu jadi menteri. Bukanmu dulu jadi MB. Bukanmu dulu jadi ni, jadi ni, jadi ni. Dah benda mu buat. Alapuk sutih tak kepala. Faham? Ha. Sini boleh konak. Konak tu, konak kau ni, konak kau tu, konak kau ni. Dalam kubur, no way tu konak, man. Faham? Tak boleh nak konak. Jadi kita berhati-hati dalam bab kepimpinan. Faham? Ha. Yang pertama sekali, belajar Quran. Dia boleh baca. Nampak? Ha. Bila kita boleh baca, maka kita baca sebagai amalan. Sebab Quran satu saja. Kalau kita baca, tak faham boleh pahala. Kalau lain, tak boleh pahala. Quran satu je. Kita baca, tak faham boleh pahala. Orang yang berzikir, tak faham, tak boleh pahala. Orang yang bertasbih, tapi dia tak faham makna dia, tak boleh pahala. Ini kata ulama. Tapi Quran, tak faham, boleh pahala. Tok kita, tok nyang kita, baca Yasin malam Jumaat. Berapa tahun dah tok kita baca? 40 tahun dah baca. Dah tok baca lama dah, habak dah. Makna apa ni surah Yasin ni, makna apa? Tok kata, tok tak tahu. Tok besar. Walaupun tak tahu, ada pahala di sisi Allah. Sawabul kira'ah. Itu kelebihan Quran. Kalau kita tak pandai baca Quran, masa muda ialah. Masa tua, panjang umur, anak-anak dah duduk dengan kita lah. Nak? Orang pandai baca Quran, ambil Quran baca malam-malam sebelum tidur. Dah kalau tak pandai? Tak. Nak baca, tak pandai. Nak belajar masa muda, tak belajar. Tua nak belajar benda ni. Nak belajar masa muda. Sebab tu kita ni sebenarnya 20 tahun orang tua. Faham? Ha, 20 tahun tu orang tua. Sebelum 20, cari ilmu. Bila? Bermula dengan umur 7 tahun. Sekolah pun 7 tahun, akademi. Cari ilmu agama pun 7 tahun. 20 tahun, settle. An-nas iza balagha 20 yuqalu lahu shaykhun. Manusia bila sampai umur 20, maka dinamakan orang yang sudah tua. Wa iza balagha 40 yuqalu lahu mayyit. Bila kena 40, maka dipanggil mayat. Faham? Dah kita pencing baru nak pergi sejik. Pencing dah. Berapa umur? 58. Dah malam 57, dah pergi sejik, sibuk-sibuk. Masa 40, dah nampak rupa teru. 58 baru mari sejik. Kilah kain pun tak berapa nak lekat dah. Baru nak mari sejik, belajar tajwid. Faham? Umur 58, baru nak belajar. 2 hari belajar, langgar di kereta mampu geriah. Nak? Ini masalah tu, persoalan kita. Kita kata Allahu Akbar, Allah yang maha besar, pelawak, tipu je. Yang sebenar, ad-dunia akbar, dunia lebih besar daripada Allah. Dalil, kita pencing, baru cari ilmu Allah. Nak selagi tak pencing, selagi itulah cari makan darah pagi petang macam lembu kambing. Nak, alhamdulillah orang Sungai Petani kita puji. Kalau penuh begini, nak ramai begini, maka tanda Islam kembali bersinar. Nak, ha, kita orang Terengganu. Tapi kalau masjid di Terengganu, kalau kerajaan tak boleh masuk. Masuk boleh, iktikaf saja. Ngajar tak boleh. Bang. Ha. Tapi di Kedah boleh pula. Ha, tu pelik. Eh, memanglah dunia tu lewat dah. Akhir dah. Bila dah lewat, dia jadi nyanyuk. Nak? Ha, kita orang Terengganu tak boleh mengajar di masjid Terengganu. Mari di Kedah boleh mengajar pula. Pergi di Penang boleh pula. Nah? Ha, jengkereng otak mikir. Belajar Quran. Walaupun Tok Guru kata mu nak belajar, kena bayar 100 sebulan. Bayarlah. Ha, kerana bukan nilai 100 sebulan kalau kita pandai baca Quran. Saya belajar dulu almarhum Ustaz Sa'ad. Dengar khabar almarhum dah orang Alok Sa'ad. Tok Guru pertama baca Quran. Ha, ha, kau kata nu. Neh, orang Alok Sa'ad. Pakai getah hak basuh kereta. Hang, mari siapa mari dulu dia letak reha. Dipanggil benda sini. Eh? Reha kau tak? Ha, siapa letak reha depan dulu, dia akan mengaji dulu. Nah, ha, jadi reha beratuk. Salah, dibalung dengan getah baik kereta atas belakang. Nah. Nah. Ha, inna kita kata anna. Kalau pau atas belakang. Aduh. Nampak? Alhamdulillah. 2 tahun pandai. Ha. Ha. Jadi tak boleh buku dah anak murid. Tumbuk balik Tok Guru. Nah, akhirnya murid tidak berkualiti. Ha. Belajar. Bila kita dah pandai, alhamdulillah, tidak sia-sia. Satu huruf, satu pahala dan diganda menjadi 10 pahala. Paling kurang sampai 700. Kita malah nak baca banyak ah. Kita baca satu huruf je. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. Nah. Nun. Satu huruf, 10 pahala. Satu pahala, Allah yang bayar, bukan kerajaan bayar. Bila Allah bayar, kaya kita di akhirat dengan satu pahala. Dalil, orang yang paling sedikit pahala di akhirat, Nabi cerita, dia hanya mendapat sebuah istana daripada emas dan tanah seluas Yaman sampai ke Syria dan 70 orang bidadari. Dia yang paling miskin di dalam syurga. Kerana pahala dia paling sedikit. Bayang ah, 70 orang bini. Nah, sini siapa ada bini 7? Ada? Tak ada. Pak ada? Pak sini. Oh, pak apa? 2. 1 ke? Tambuh kahwin seorang lagi? Nak? Tambuh dah. Kalau tambuh memang takut bini. Ha, tak? Ha. Neh? Ha. No. Tapi insyaAllah jawab. Neh? InsyaAllah. Kalau bini aku tak mengamuk, aku kahwin. Ha. Orang yang paling sedikit pahalanya, lalu dimasukkan ke dalam syurga, Allah buat dia istana mah yang sangat besar. Faham? Dan tanah dia seluas Syria sampai ke Yaman. Hadramaut sampai kepada Damascus. Lebih kurang 1,000 kilometer tanah. Allah hebat dia. Dan diberi 70 orang isteri yang berumur 17 tahun. Dara selama-lamanya, nampak? Tidak akan jadi janda. Maka dia pun rasa dia yang paling kaya di dalam syurga. Nabi kata, dia yang paling sedikit mendapat nikmat Allah. Tengok ah. Sebab itulah, patah saja kita sebut ayat Quran, maka balasannya berlipat kali ganda, tidak boleh dibanding dengan dunia yang kita ada. Sebab apa Tuhan bayar banyak sangat? Kerja sikit. Contohnya Nabi kata, Subhanallah, tamla'ul mizan. Sekali kita sebut Subhanallah, neraca penuh di akhirat. Akhirat ni ada satu neraca tempat letak amalan. Bukan cacing, neraca. Ha. Yang sangat adil. Sekali sebut Subhanallah, ikhlas penuh timbangan. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Jika kita tambah pula alhamdulillah, 2 timbangan penuh. Bayangkan dah, kalau malam-malam kita baca Quran, 1 muka surat, 2 muka surat, kaya di alam barzah. Betul tak? Siapa yang nak cerah kubur, baca Quran. 3 amalan cerah kubur. hubung silaturahim, banyak bersedekah dan menderma, membaca Quran di waktu malam. Oh, ni hebat. Nah, memang kaya sungguh ha. Kaya hak dunia tak salah, tapi tidak kekal. Islam bukan agama melarang kekayaan. Mu nak kaya, kayalah. Walaupun berbilion-bilion duit. Nah, tak salah. Yang salah, cara kaya tu salah. Kalau hak orang kita rapah. Nah, yang haram kita pulung, baru salah. Nah, kaya tidak salah. Tapi ingat, walaupun kaya itu tidak salah, tetapi tidak boleh dibawa sampai ke mati. Nu tengok Tan Sri-Tan Sri di Kuala Lumpur. Nah, yang pendapatannya berpuluh-puluh juta sebulan. Ada yang 80 juta sebulan, 60 juta sebulan, 10 juta sebulan. Rumah 15 juta, kereta sebiji 3 juta, 4 juta. Dah kalau kereta 4 juta, takkan rumah PPRT yang JKK? Betul tak? Kalau rumah, kalau kereta 2 juta, rumah 8 juta. Kaya sungguh. Tapi bila mati, kecil je kubur. Sama besar dengan kubur tukang kebong sekolah. Betul tak? Dua batu nisan saja. Patut dah dia kaya sangat, jutawang, bilioner, yang keenam terkaya di Malaysia. Tak? Takkan buat dua batu nisan. Buat 500. Faham tak? Batu nisan. Kanda besar sejik. Nak? Tak. Kaya lagu mana pun, balik dalam kotak kayu juga. 6 kali 2, tu saja. Faham? 2 batu nisan sahaja. Mandi pun dengan air pahit sahaja. Walaupun rumah dia ada kolam renang. Rumah orang kaya-kaya dia ada kolam renang. Faham? Rumah orang kita macam biasa tak ada kolam renang. Ada pahit ujang je. Ataupun duduklah beseng gitu, berenanglah beseng. Orang kaya ada kolam renang. Nah, oh, air hijau. Kau berat sikit air biru. Nah, tapi bila mati mandi air pahit je. Tan Sri mati, jutawang mati, tukang mandi mayat siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dating Sri, mana pahit? Nak buat apa pahit? Ni lah nak masuk pahit, nak mandi Tan Sri. Dating Sri kata, hey, Tan Sri tak mandi air pahit, mandi swimming pool. Dah mana pernah mandi air pahit? Ada tak? Mandi air gayung Tan Sri. Ada tak? Dah. Jacuzzi boh. Jacuzzi. Kita masuk dalam rumah orang kaya, jacuzzi ni tempat mandi kolam dalam bilik. Astro ada di tepi dinding jacuzzi, dalam tai dia tu. Hebat. Tak? Ha. Bila mati mandi air pahit je. Eh? Takkan nak mandi kolam juga. Ambil mayat Tan Sri, bubur tepat njuk, oh, piung lepo, masuk dalam kolam. Bang, orang teguana buat gini. Dia tak mandi air pahit. Dia jutawang, mandi kolam. Mayat pun mesti berbau jatuh dalam air. Nah, 3 kali triple sama soh. Eh? Ada. Itulah. Akhirnya, menjadi orang yang sangat miskin. Orang yang sangat miskin, telanjang bagai. Tolak. Selagi maknanya ada pakaian, belum fakir miskin lagi. Yang paling susah, telanjang bagai. Maka bila mati, mu Perdana Menteri ke, akan dilucukkan pakaian menjadi manusia yang paling miskin, telanjang duduk di atas papang untuk dimandikan. Tak kira, mu agung, mu raja, Perdana Menteri, hok baru nak jadi Perdana Menteri, faham tak? Neh, tak ada kira siapa-siapa. Neh, menjadi orang yang paling miskin. Maka mari kita miskin, kita balik miskin. Beranak telanjang, mati telanjang pula, supaya balik kepada hakikat asal kita. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai sekalian manusia, kamu sebenarnya papa kedana semua sekali. Allah saja yang kaya. Faham? Datu kita kaya, itu kaya sekejap saja. Yang sebenar-benar kaya Allah Ta'ala. Allah tidak mati. Hayun la yamut. Sampai bila pun tak mati, Orang kaya, dia akan mati. Bila dia mati, dia menjadi orang yang paling miskin sekali di atas muka bumi. Faham? Ha. Maka belajarlah, biar boleh baca Quran. Bila kita boleh baca Quran, kita dengar pula kalau ada orang mengajar ha-ha Quran, tafsir dan sebagainya. Marilah dengar belajar. Ni kalau kita dengar malam ni kuliah, tak kira lah kuliah apa pun, kuliah fiqh, kuliah hadis, tazkirah dan seumpamanya, panas tak ramai-ramai gini? Neh? Ha, memang panas. Pasal masjid pun tak siap lagi. Tetapi siapa yang berpanas-panas di dalam dunia untuk mencari keredaan Allah, Allah akan sejuk dia pada hari Allah panaskan sebahagian manusia di akhirat nanti. Faham? Kalau kita nak sejuk di akhirat, kita sanggup panas di dalam dunia. Tak panas mana pun. Eh? Bila Ibn Rabah, bila diketahui masuk Islam, dia ditangkap oleh puak-puak musyrikin. Lalu diletak di atas pasir yang panas. Dibuang baju dia. Dan dibakar besi panah pula. Diletak besi panah di atas belakang. Allah uji dia. Dia jawab, wahid, wahid, Allah wahid. Tetap bersama Islam. Nak banding dengan kita, panah sikit je. Balik lagi sejuk. Ha? Sampai rumah, buka baju, buka kain, buka underwear. Sejuk lah kita. Tak ada masalah. Tak. Ha, sekejap dia panas. Neh? Ha. Belajar. Dengar orang ngajar tafsir pergi. Dengar orang ngajar fiqh pergi. Dengar orang ngajar tasawuf pergi dengar. Kerana semua ilmu-ilmu agama ni daripada Quran. Al-Quran Abul Ulum. Quran ini bapak segala ilmu. Batu ilmu tafsir dari Quran. Ilmu hadis ambil dari Quran. Ilmu fiqh dalam Quran. Ilmu tasawuf dalam Quran. Ilmu akidah dalam Quran. Faham? Jangan sia-siakan peluang. Neh? Dulu kita lalai. Tak. Banyak kuliah-kuliah kita tinggal. Neh? Akan datang insya-Allah. Kita akan lalui hari-hari yang penting. Iaitu jangan sia-siakan lagi. Nak? Sebab apa? Sebab dunia yang Allah beri pada kita banyak sangat dah. Faham? Tak padang nak balas budi Allah. Ni Allah beri mata kita boleh melihat. Bila lagi kita nak bayar budi Allah? Dengan mata melihat Quran, mata melihat orang alim, mata melihat kepada kitab-kitab agama. Tanda kita syukur nikmat mata. Nak? Ha. Kalau budak-budak hafal Quran umur 6 tahun, 5 tahun atau kelas tahfiz Quran, supaya dia boleh hafal Quran. Kalau dia tak lulus cemerlang, orang lain 30 juzuk, dia dapat 5 juzuk. Sudah memadai. Faham? Itu caranya nak dapat kita masuk dalam hadis. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwama. Allah Ta'ala angkat beberapa kaum dengan sebab Al-Quran. Ulama yang tafsir hadis kata, di antaranya mulia dengan sebab menghafaz Quran. Nampak? Atau kita belajar hukum-hukum berkenaan dengan Quran. Kita tak boleh nak hafal 30 juzuk. Ambillah ayat-ayat yang tertentu. Ingat di dalam dada untuk memberi peringatan kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain. Orang itu mulia di sisi Allah. Walaupun pakai seluar jin, baju kemeja. Walau tak pakai serban, tak ada janggut. Faham? Sebab Allah bukan nilai hak luarang saja, tetapi amalan dia itu. Nak? Ha. Dakwah bukan tugas orang pakai serban. Dakwah bukan untuk orang pakai jubah. Dakwah adalah menyeru orang lain kepada kebaikan. Siapa saja yang menyeru, maka dia dikira da'i di sisi Allah. Sama ada secara formal ataupun tidak. Jadi, maudhu' kita, natijahnya, tolonglah belajarlah sungguh-sungguh. Neh? Kalau kita tak ada kesempatan nak pergi masjid, belilah buku-buku agama. Duduk saja tengok. Dapat ilmu kepada kita. Nak, kita tengok kegilaan para sahabat mencari ilmu. Berjalan kaki ke Yaman. Berjalan kaki ke Mesir. Berjalan kaki sampai ke Algeria. Sampai ke Morocco. Untuk mencari ilmu. Hasil keilmuan para sahabat Islam berkembang hebat sampai ke tanah Melayu. Nah, cuma learning je kita. Bila kita lahir dalam keadaan Islam, tidak syukur nikmat Islam. Bila besar, mendah mendapat agama Islam dari warisan ibu bapa, bila besar lawang Islam. Nauzubillah. Ni yang pelik. Acu kita tengok dalam Malaysia sekarang, orang yang tak suka hukum Islam, hukum hudud, orang Islam. Terak. Orang yang tak suka ceramah-ceramah agama, orang Islam. Orang yang koyok poster-poster, guting banner-banner kuliah, orang Islam. Tu yang pelik bin ajaib. Tidak pelik kalau mereka ini IC Yahudi. Lahir Jerusalem. Tapi yang pelik IC Islam. Lahir Meregong, Sungai Tani, Al-Ustaz. Batuwas, Bertam. Tapi menentang perjuangan Islam di atas muka bumi. Yang ni pelik bin ajaib bin miracle. Bapa jadi gitu? Sebab dua penyakit. Yang pertama sekali, penyakit kasih kepada dunia. Bukan kata orang jahil ni, orang alim tertipu. Ustaz kena beli, tok guru pun kena jual. Apabila dunia letak di hadapan, patutnya ustaz, tok imam, kiai, mufti bersama dengan para ulama. Dah, mereka masih bersama dengan orang-orang jahil dan zalim di atas muka bumi. Kenapa? Bayaran. Kalau hukum hakam, hak rakyat awang, akabah, haram. Tapi kalau hak pemerintah, tak, nyak. Allah sebut dalam Quran, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma yaakuluna fi butunihim illan nar. Al ayah. Orang-orang alim, guru, ulama, kiai, mufti, qadi, timbalan mufti, timbalan qadi, guru pelawak, maulana, tak kira siapa-siapa, jika ada mereka ini mendiamkan hukum-hukum Allah kerana mengharapkan bayaran gaji yang sedikit daripada majikannya, lalu disembunyikan hukum-hukumnya, buat tak tahu, inilah orang alim yang tidak makan daripada gaji bulanannya melainkan api neraka. Na'uzubillahi min zalik. Faham? Jadi tak salah mufti ambil gaji, tak salah qadi ambil gaji, tak salah ulama sebut dalam kitab fiqh, kerja dalam bidang agama harus ada gaji. Ini fatwa Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan menjadi pandangan jumhur ulama. Yang salah, mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah, mendiamkan hukum kerana malu kepada majikan, takut kepada pemerintah. Di situ baru haram gaji dia. Kalau makan gaji tapi diterangkan hukum, alhamdulillah gajinya halal di sisi Allah. Jadi siapa di sini yang bercita-cita atau kerja di pejabat-pejabat kerajaan dalam bidang agama, tak salah, silakan dalam apa jawatan sekalipun. Tetapi jangan mendiamkan hukum Allah. Jangan apabila maknanya rakyat awam haram, bila pemerintah tak haram, makruh tu. Makruh sikit-sikit. Orang tanya, ustaz, apa macam mana keadaan sekarang ni, ramai orang-orang perempuan tak tutup aurat, tak pakai tudung, masih ramai di bandar-bandar. Ustaz jawab, itu haram. Perempuan wajib tudung rambut dia daripada dilihat oleh laki-laki. Oh, bagus ustaz ni. Soalan kedua, ustaz, bagaimana pula kalau isteri-isteri pemimpin tak tutup aurat? Talian terputus, talian terputus. Ini masalah. Faham? Kalau begitulah kita sembunyikan ayat, ulaika ma yaquluna fi butunihim illan nar wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakihim walahum adzabun alim. Allah tidak akan melihat lagi kepada mereka di padang mahsyar. Allah tidak akan mengampunkan dosa mereka. di hari kiamat nanti. Kerana sudah sabit bagi mereka azab yang sangat sakit untuk para ulama, tutup guru, ustaz-ustaz yang sanggup menjual agama dengan mendapat sedikit bayaran 2 juta, 20 ribu, 1 ribu dan seumpamanya. Ha, 2 juta tu sensitif sikit. Kemudian amalkanlah walaupun sedikit daripada Al-Quran. Kita tak mampu nak amal sebiji Quran. Memang kita lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia lemah. Tapi kita buat sebahagian untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan yang lain-lain daripadanya kita dapat amalkan. Faham? Mala yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Apa yang kita tak mampu nak buat semua, tapi jangan tinggal semua. Ambil sebahagian Quran untuk diamalkan. Walaupun kita bukan jemaah dakwah, bukan grup ustaz, bukan grup marhabang, bukan grup tasawuf, orang biasa saja, kerja di space, pakai jin sokmo, topi sudu, dah apa, ambil sebahagian yang kita mampu dalam Quran, amalkan. Nak sampai pada ayat sedekah, bersedekah. Sampai kepada ayat tentang semayang malam, maka kita semayang malam. Itulah pahala kita, itulah harta kita yang paling berguna. Hak fitih kita tu, bini kita ambil ke gitu. Amalan kita, bini kita tak boleh ambil. Faham? Bini kita, masa kita mati, dia menangis tau. Nangis lah. Menangis Hindustan. Faham tak? Laki aku, laki aku. 3 hari je menangis. Masuk hari keempat, duduk belakang nak sabar harta ayahmu ni. Hak ni boleh kemak ni. Hak kereta, ayah boleh kemak dah. Faham tak? Itulah. Kita dalam kubur, nak kena karate di muka nakir. Nah, atas nu nak orang duk bagi harta kita. Itulah hakikat harta. Maka tolong kumpulkan harta yang anak dan isteri kita tak boleh ambil. Antaranya membaca Quran di waktu malam. Man qara'a al-Qur'ana fi yawmin wa laylin 50 ayah lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang baca Quran sehari semalam 50 ayat je, maka dia tidak lagi tertulis di kalangan orang-orang yang lalai. Imam Syafi'i masuk di dalam Kaabah, dibenarkan oleh penjaga Kaabah untuk masuk dalam Kaabah. Lalu Imam Syafi'i menunaikan 2 solat, iaitu solat qiyamulai, solat tahajud pada waktu malam. Rakaat pertama Imam Syafi'i baca 15 juzuk Quran. Rakaat kedua 15 juzuk. 2 rakaat khatam 30 juzuk Quran. Hebat Imam Syafi'i. Lalu ditanya, tuan dapat membaca 30 juzuk Quran dalam 2 rakaat semayang. Hebat. Dia kata, inilah amalan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Sayyidina Uthman semayang 2 rakaat, tamat 30 juzuk. Kita 15 tahun 1 juzuk pun tak tamat. Salah. Sebab apa? Sebab kita sibuk dengan dunia. Faham? Neh, tak salah dunia, tapi biar Quran ada sokmo. Kita tengok dalam YouTube, Mujahidin di Syria sekarang sedang mempertahankan bumi Syria daripada keganasan kerajaan nampak yang membunuh rakyat. Sambil duduk berehat, ada yang mengelak senjata, ada membaca Quran. Nah, dalam situasi peperangan, kalau kita boleh kita tahu. Nampak? Mujahidin di Chechnya, di pergunungan Chechen, yang sedang berperang dengan Rusia laknatullah. Nah, duduk di pergunungan, solat jemaah dan membaca Quran di dalam lubang-lubang kubu. Sementara atas belakang ada senjata, atas kepala helikopter Rusia duduk ita cari baca Quran. Ini orang-orang yang bila dipanggil di hari kiamat, siapa yang banyak membaca Quran bangun, maka Nabi kata akan bangun satu puak yang banyak membaca Quran lalu beratur masuk ke dalam syurga. Hebat tak? Masuk. Tapi kalau kita banyak fitih masuk syurga tak? Di akhirat kita ada lah. Allah tanya, siapa yang ada pangkat Tan Sri dengan Datuk Sri, bangun masuk syurga. Tak ada. Siapa yang ada dalam bank 5 juta masuk syurga? Ada. Ha? Dengan amalan akhirat. Amalan akhirat sekarang kita buat. Amalan dunia pun sekarang juga. Siapa nak cari duit? Sekaranglah. Siapa nak cari akhirat pun sekarang. Ini dia kata, di dunia hasanah wa fil akhirah hasanah. Masalahnya kita hanya hasanah di dunia. Senang di dalam dunia. Tapi akhirat kita tidak ada kesenangan. Orang miskin kita. Yeah? Jadi sebaik-baik manusia, senang dalam dunia, senang di akhirat. Kaya di dunia, kaya di akhirat. Kalau tak mampu juga, biar kaya di akhirat, tak kaya di dunia. Faham? Ha. Pastikan kita, biar masuk dalam hadis yang kita baca tadi, Allah angkat akan kita dengan sebab kita belajar baca Quran, atau dengan sebab kita suka baca Quran, atau dengan sebab kita hafal Quran, atau dengan sebab kita pergi dengar orang mengajar tafsir Quran. Dapat ketinggian pangkat sisi Allah. Ataupun mudah lagi, beli Quran, wakaf bagi ke orang. Tahu ada pondok, ada madrasah, beli Quran sebiji bagi. Tiap-tiap bulan buat. Gaji berapa sebulan? RM1,000. Ambil RM20, beli Quran, hadiah kat orang yang suka baca Quran. Bulan depan pula gaji RM1,000, ambil RM20, beli mi goreng 4 buku, air teh ais 5 buku, beri kat rumah jiran kita yang miskin. Mudah-mudahan sebulan aku dapat gaji ni, dapat membersihkan salah silap aku buat kerja makan gaji dan sebagainya. Tu caranya. Setiap bulan mesti ada kita fikir untuk dapat pahala akhirat. Tak, ni tak dapat gaji, perut kita yang kenyang. Balik, kita semua kenyang. Kalau bagian kita makan, jadi tai. Kalau bagian kita pakai, hancur lebur. Kalau bagian sedekah, kekal sampai ke padang mahsyar. Nabi kata, ma akaltum faqad afnaitum. Apa yang kamu makan, sudah kamu binasakan. Wa ma labistum, faqad ablahtum. Apa yang kamu pakai di tubuh, maka kamu hancurkan. Wa ma tasaddaqtum. Apa yang kamu derma, faqad abqaitum. Itulah yang kamu kekalkan. Nah, jadi siapa yang menderma pakaiannya kepada orang susah di dalam dunia, dia tidak akan bertelanjang di padang mahsyar. Sebab manusia dibangunkan di padang mahsyar telanjang. Dalil Nabi kata, yuhsyarun nas yaumal qiyamati uriyana au kama qala. Dibangkitkan manusia di padang mahsyar nanti telanjang bogel. Melainkan para nabi, para wali, orang yang mati syahid dan orang yang mati dalam keadaan ihram. Kita telanjang bogel. Tok Imam telanjang. Tok Bila telanjang. Tok Siok telanjang. JKK telanjang. Wakil rakyat telanjang. Nah, habis telanjang. PM telanjang. Jadi siapa yang menderma pakaiannya di dalam dunia, pakaian itu akan datang menjadi pakaian dia di padang mahsyar. Ha, nak pergi? Hak kita pakai dah, tak jadi. Hak kita derma ke orang. Siapa yang nak pakai baju lawa di padang mahsyar, tolong bagi ke orang baju lawa-lawa. Faham? Siapa yang nak pakai baju buruk ke orang, berilah baju buruk ke orang susah di dalam dunia. Dia akan pakai baju buruk tu di padang mahsyar kayak gitu. Faham? Jadi kalau boleh tak sabar, berilah hak buruk-buruk ke orang. Beri hak baru. Seluar baru kat pasar malang tu RM5 je. Betul tak? Untuk orang miskin bagi dia hebat dah, RM5. T-shirt tu RM4, RM3 je. Nak baru RM8. Selipar RM2, RM10. Complete set, full body kit. Seluar baju, seluar selipar. Beri ke orang susah 3 pasang pakaian ni. Allahu Rabbi. Senang kita di padang mahsyar nanti. Nah, tapi ada kita buat tak? Tak. Nah, ngaji boleh ngaji. Turuk ke tok guru boleh turuk. Takdir kuat, kedekut nak mampu. Nah, itu masalah. Bukan nak jadi Sayyidina Abu Bakar. Bila Nabi kata, mu nak derma banyak mana, aku derma semua harta ku. Tak, tak payah jadi Sayyidina Abu Bakar. Tapi sekurang-kurangnya, jangan kita sayang. Sekarang kita duduk pula atas platform Islam. Nak menegakkan negara Islam. Cinta kepada ulama-ulama. Tetapi kita sayang kepada duit kita. Nak, ha, gaji RM3,000. Tapi kalau pergi masjid, RM1. Alah kepelik sungguh. Nak, ha, bila orang rumah terbakar, bagi 5 kupang. Kawan tu rumah terbakar, 5 kupang. Boleh beli rumah dah. Mana dah? Ha, jadi, insyaAllah, mulai sekarang, jangan sayang harta. Infak, sedekah, beri sama. Kita tidak akan miskin. Tak pernah masuk surat khabar seorang muflis kerana suka menderma. Tak ada. Tapi yang muflis menipu orang, makan haram, pamuk halaba dan seumpamanya. Ha. Dan jangan bimbang kalau nak atur anak kita mengaji pondok, mengaji madrasah, mengaji di India, Pakistan, Aceh atau di Mesir dalam bidang agama, jangan takut lapar. Ha? Kerana yang bagi makan anak-anak kita bukan Perdana Menteri, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga yang beri makan kepada kafir-kafir yang sembah berhala. Neh, tocha dalam ketik tu. Nah, Allah yang beri makan paderi dalam gereja. Allah beri makan kenyang. Apatah lagi anak kita yang belajar agama. Nah, jangan syirik, ramai orang syirik. Bila atur anak pondok, mu nak makan benda anak mu kaki. Ha, udah siang kan anak mu. Kalau orang kedah kan, ha ni apa lidah. Tak anak pergi mengaji sekolah pondok nak makan apa. Tak ada sijil ni nak kerja apa. Kerja sijil bukan makan tu lain. Rezeki Allah beri. Faham? Kalau Allah nak bagi rezeki, orang susah boleh makan. Kalau Allah tak mau bagi rezeki, orang kaya tak masuk makanan di dalam mulut. Dalil, pergi ke hospital, orang kaya sakit. Ha. Anak dia nak suap, bubur tak masuk walaupun satu sudu. Padahal dia orang yang sangat kaya. Ha. Kad kredit saja satu kotak kasut ada. Geram tanah 3 tong ada. Tetapi Allah dah izin masuk makanan. Masuk air saja. Air? Masuk air je. Dia orang kaya ni. Rasa-rasa di Kedah ni orang kaya. Ada 40 juta ni duit. Tanah saja 4,000 gelung. Buatnya makan air je. Air pula kita cek tengok. Eh, air kosong. Nak? Masuk air sepita dan air kosong. Eh, dia ni kaya. Mesi. Eh, dia ni jutawan Mesi. Kenapa masuk air kosong? Kurang-kurang saya berat. Coca-Cola ke? Nak? Ha, itulah pengajaran. Nak? Tak boleh makan. Tanya anak dia. Tang Sri tak boleh makan? Tak boleh. Doktor tak bagi makan. Tak boleh menelan. Hanya masuk ke air. Mata tutup dengan kain. Allah tak izin makan. Walaupun di dalam Maybank dia ada 8 juta. Tapi Allah tak benar dia makan. Walaupun dia kaya, tapi kalau miskin Allah benar dia boleh makan. Dalil, pergi bawa hospital pula, jaga hospital. Faham? Hak kerja jaga ramai-ramai. Neh, gaji 700 je, potong tu potong ni potong tu, maimoh gitu gini apa semua, tinggal 7 riyal. Faham tak? Tapi tengok dia makan nasi. Ni, pala ni sopha pala ikan. Macam orang bela plastik makan. Wow, wow, wow. Eh, kok Tang Sri tadi 6 juta dalam bank dah boleh makan. Ini jaga hospital, security guard. Makan macam gegasi. Ha, itulah Allah punya rezeki. Jadi jangan bimbang. Kita nak bersama dengan Islam. Tak usah bimbang. Ha, rezeki tak ada kena mengena dengan ikutan. Allah siap belaka dah. Kalau sampai masa, raja mati. Tak sampai masa, kuli pun tak mati. Bukan dengan sebab orang lain. Semua Allah belaka. Kita agama tauhid. Bukan dengan orang lain boleh masuk campur. Bukan mana tua mati atau sakit mesti mati. Ada dah orang sakit tua dah, tok dah, tok nyang dah, panggil orang sejik, mari baca Yasin, tak mati pun. Terima kata, tiga kali dah ni baca Yasin, orang panggil. Tak pasti, bangun. Lambat lagi mundi. Tanya. Bangun tak? Bangun cengok. Hak tukang baca Yasin pula balik accident mati. Faham? Doktor mati. Pesakit tak mati. Tahu tak? Jadi jangan bimbang. Teras kita teras tauhid. Segala-galanya Allah belaka. Berazam, kita akan menangkan Islam. Menangkan apa saja. Orang nak buat bank Islam, kita sokong. Orang buat hiburan Islam, kita sokong. Orang buat muamalah Islam, kita sokong. Orang bina sekolah Islam, kita sokong. Sebab kita orang Islam. Orang nak melaksanakan Islam di dalam negara kita, maka wajib kita memberi sokongan supaya kita lepas jawab di akhirat nanti. Wallahu alam. Sebelum kita menjawab soalan, saya diwakilkan oleh pihak jawatan kuasa masjid untuk melancarkan kutipan dana yang diperlukan meneruskan fasa ketiga masjid ini, iaitu membina menara, kipas, kapet, bilik jenazah dan lot parking. Nah, ha, jadi pakat-pakatlah kita beri sedikit sebanyak. Ini bukan teket kuliah. Ini derma untuk masjid ni. Tak ada kena-mengena dengan kita. Faham? Ha. Untuk ni kita tengok masjid ni hebat. Di Terengganu rasa tak ada. Sebuah dua je kalau besar ni. Nah, tak ada yang sebesar ni. Memang hebat ni kalau sebesar ni. Tak. Dengan kawasan luar pula comel. Hampir-hampir siap dah. Jadi pakat-pakat derma lah. Nah, siapa yang menderma, Allah yang bayar di akhirat nanti. Sama ada dibayar dengan pahala atau dihapuskan dosa atau dipanjangkan berkatkan rezeki dan umurnya di dalam dunia. Jadi petugas iaitulah memakai baju KRS berwarna hijau, bukan biru. Baju hijau yang kutip derma. Yang perempuan pula bertudung putih berbaju hijau dan karung masalah sikit berwarna biru. Ha, karung biru. Neh. Ha. Iaitu 40 orang petugas laki-laki, 30 orang petugas wanita. Dekat beg tu ada nombor. Sebab ada yang tidak disuruh, dia kutip derma juga. Banyak berlaku begini. Bila ramai orang, dia kutip dulu. Jadi kalau ada hot plate, kutip dia, buat mari depan ni. Neh. Jangan biarkan dia lari, kerana dia bawa lari duit orang. Faham? Bukan kita nak kata ke orang Sungai Tani dok, tapi banyak telah berlaku. Kita dah umur lagi, dia kutip dah luar ni. Dengan bakul, dengan apa. Kononnya hot masjid. Tapi masuklah bonek kereta balik. Ada satu tempat saya pergi, dengar khabar dia buat lari RM30,000. Allah Rabbi, siang ke orang ramai. Neh. Ha. Jadi petugas naklah mula mengutip sekarang. Yang tak bagi tak ada masalah. Neh. Niat lain kali kalau aku ada duit, aku bagilah. Neh. Dan yang telah bagi, Allah yang bayar, bukan masjid yang bayar. Tak payah pukul gambar, tak payah masuk Facebook. Kerana sebelah kanan kita kiraman katibin. Yang kanan tu yang tulis pahala menderma, sedekah dan sebagainya. Dan diharap pihak masjid mengumumkan secepat mungkin berapa banyak yang dikutip untuk pengetahuan orang ramai sekalian. Dan ha, sambil-sambil kita menderma, sambil-sambil kita mendengar soalan yang dihantar. Kutip sampai belakang-belakang tu. Neh. Dulu sampai puluh-puluh ribu di Gua Cempedak. Neh. 50,000-60,000 kalau tak silap. Di Gua Cempedak di dekat Ian, surat kecil je. Nah, sampai 50,000-60,000. Neh. Ha, kita pergi masjid besar 3,000 ada tak? Nah, hati atas kasih sayang Allah. Bila Allah sayang kita, maka kita tidak sayang kepada dunia. Ha, ha. Jangan buat tidur bagi derma. Dia buat tidur pula. Eh, tadi nampak segar lagi bila derma buat tidur. Ha. Baik. Boleh satu jam lagi? Kita sama-sama panas, tak ada masalah. Tadi saya dijeli dekat satu jam. Pukul 11. Tengah panas. Penonton tak lari sekarang. Duduk tengah panas dijeli. Di atas bukit. Allah Rabbi, ni malang ada kipas. Hebat juga orang jeli. Neh. Tengah panas duduk. Tak ada kemah. Kenopi ada untuk muat dalam 200 orang. Orang beribu-ribu. Neh. Tak lari sampai habis. Neh. Ha. Insya-Allah bila kita sanggup panas, maka Allah sejukkan kita di dalam alam mahsyar nanti. Sambil-sambil kita dengar soalan yang dihantar. Soalan yang pertama. Saya orang Terengganu, kahwin orang Sungai Tani. Ha, ni best eh. Dan duduk sini tapi banyak kali balik. Dalam setahun 4-5 kali. Mak saya duduk dengan kakak di Terengganu. Tapi dia tak berapa suka suruh saya balik duduk Terengganu. Saya tak boleh balik duduk Terengganu sebab isteri saya nak duduk sini. Sebab ni nak tengok mak dia. Adakah saya dikira sebagai anak derhaka? Tolonglah Ustaz bagi pencerahan. Saya takut Ustaz. Kalau Ustaz kata saya anak derhaka, saya akan balik duduk di Terengganu. Baik. Dengar molek. Seorang laki-laki bila belum kahwin, dia wajib taat kepada ibu bapa dia. Ingat tu eh? Dan selepas dia kahwin, dia tetap wajib taat kepada ibu bapaknya. Sesasa. Orang perempuan pula, sebelum dia kahwin, wajib taat kepada ibu bapa. Selepas kahwin, wajib taat kepada suami. Ingatlah tu. Jadi kalau maknanya, ibu suami suruh balik, ibu mertua lah. Ibu sendiri suruh duduk di Kedah. Hak mana satu nak ikut? Tanya suami kita. Suami lebih berkuasa. Kalau suami kita kata balik ke Terengganu lah, wajib kena balik. Neh, walaupun mak dia susah, neh, tak apa susah, tapi tengok-tengokkan. Neh, dengan beri bantuan dan seumpamanya, suami kita wajib kita kena ikut. Kalau suami kata nak balik Kedah, kena balik Kedah. Suami kita balik Sulu, balik Sulu. Kena ikut dia. Nampak? Neh? Ha. Sebab banyak lagi berlaku orang perempuan bila kahwin dia taat mak dia, dia tak taat suami dia. Inilah isteri derhaka. Dan begitu juga orang laki-laki taat ke bini, tak taat ke mak. Ini juga orang panggil laki-laki derhaka. Bila derhaka, tertutup pintu syurga walaupun janggut mu sampai kelutuk. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Apa hukum jika saya membeli CD Ustaz yang dijual di pasar malam? Harganya lebih murah daripada yang original. Adakah harus pada syarak? Allah kata wala ta'awanu. Nampak? Al-udwi fil udwi wal udwan. Jangan sekali-kali kamu bertolong-menolong dalam perkara ismi. Bil ismi dalam perkara dosa dan permusuhan. Tak? Baik. Orang pergi tanya Tok Guru. Neh, dua orang Tok Guru. Di Kelantan seorang, di Terengganu seorang. Neh, kalau kita buat beli buku orang, kemudian kita copy balik, kita cetak, kita jual balik, harus ke haram? Tok Guru kata, kalau tuan buku tu tak izin, haram. Kemudian mari tanya VCD pula. Jawapan dia juga sama. Kalau tuan dia tidak izin, maka haram. Jadi bila penjual CD cetak rompok, dia melakukan dosa, iaitu menipu orang ramai. Hartanya haram. Tak dia terima semayang dan ibadahnya sebab dia jual VCD cetak rompok. Faham? Sebab Nabi kata, sahabat pun kata, la yakbalullahu salati ahadikum fi jawfihi haram. Allah tidak akan terima satu pun semayang orang yang makan harta yang haram. Jadi kalau tuang VCD tidak benar, dia cetak juga kopi, menipu dan jual murah pada orang lain, menipu lah tu. Maka hukumnya haram, tidak diterima semayang, puasa, zakat, haji dan perjuangannya di sisi Allah. Kita yang tukang beli, maka janganlah kita ta'awanu, bertolong menolong dalam perkara ini. Hak lepas-lepas, Rabbana la tu'akhidna innasina o akhto'na. Wahai Tuhan kami, dulu kami tak tahu haram BCD cetak ropok. Mampunkan kami, maafkan kami. Hak akan datang, tolong jangan bertolong-menolong dalam perkara haram. Kita nak menegakkan kebenaran, menegakkan Islam, menyebelahi ulama. Tetapi tolong pula orang yang jual BCD tipu. Maka di mana hakikat kebenaran perjuangan kita? Faham? Soalan seterusnya. Saya nak tanya, mengundi ni macam mana? Tahu saya demokrasi ni menjatuhkan agama. Baik. Di zaman Nabi SAW, ada mengundi tetapi bukan sistem pilihan raya demokrasi barat yang ada hari ini. Mengundi ni ada dalam Islam. Tetapi bukan sistem barat yang ada sekarang. Faham lagi? Nah, Nabi pun sebut hal mengundi dalam bab nak menjadi nak berebut soh pertama dan seumpamanya. Nah, jadi pada masa sekarang, bila berlaku hukum pilihan raya, adakah boleh kita sertai? Kita nak tahu hukumnya di sisi agama. Adapun di sisi masyarakat memang boleh dah. Di sisi agama, maka kalau hak agama, Allah kata fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu rajuk perkara yang kamu tak tahu kepada ulama-ulama. Faham? Jangan buat keputusan sendiri. Walaupun kita orang lebah, tak boleh keluar hukum. Walau kita wali, tak boleh keluar hukum. Yang boleh mengeluarkan hukum, ulama sahaja. Faham lagi? Walaupun kita warak, walaupun kita kasyah, boleh tengok langit ketujuh, tak boleh mengeluarkan hukum. Itu sudah ketetapan. Yang boleh keluar hukum, orang yang pandai hukum syarak sahaja. Maka ulama-ulama pun berijtimak, berkumpul, bermesyuarat beberapa kali di Syria, di Kuwait, di Saudi Arabia, di Kahira, di Maghribi, di Algeria, akhirnya membuat resolusi keputusan diharuskan menyertai pilihan raya walaupun daripada barat, jikalau tiada lagi jalan lain untuk Islam itu berkuasa, dengan syarat hendaklah kita nak dirikan atau mendapat kuasa untuk menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, bukan semata-mata untuk meneruskan kecemerlangan parti dan seumpamanya. Sebab ada benda kita boleh cegah kemungkaran tanpa menjadi negara, tapi ada benda yang kita mesti menjadi berkuasa dalam negara. Contoh mudah, kalau belakang masjid budak-budak main judi 2-3 orang tepi parit, tak payah masuk mengundi. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok, JKK 4 orang boleh pergi marah dah. Tetapi yang berjudi di kasino kita boleh dah? Tak boleh, nak halang. Kita buatlah di Sungai Petani 4 buah bah rombongan, semuanya Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok dan ustaz-ustaz. Faham? Tok Guru, Tok Guru. Rombongan ke Genting Highland. Untuk apa? Untuk menutup kasino Genting Highland tanpa kita berkuasa di dalam negara. Faham? Nah, siapa di sana tengok yang jaga Genting ni tah pistol. Faham tak? Glock 50mm, Smith & Wesson .38, bubur atas pala muacu, mu nak kacar? Tak berani. Lalah pak buah bah, tak ada seorang. Orang tanya, pak mana Tok Bila, Tok Siok, Tok Imam kata mari nak tutup Genting Highland? Tak ada, cuma pergi main merry go round, duk main buah belaka dah. Faham? Jadi faham lagi. Maka kita nak negara untuk melaksanakan perintah Allah, maka diharuskan menyertai pilihan raya tanpa menipu. Nak, dan bila kita dapat kuasa, maka laksanakanlah sistem syura yang asalnya diwajibkan di dalam Islam. Ini keputusan ulama. Faham? Kita yang jahil ini minta maaf lah, jangan sampai kita mengaku bertaraf ulama. Cakap kita berasa betul dah, tapi ingat lagu mana lebar kita, banyak mana tajuk kita, kita tidak ada kuasa untuk menyatakan tentang hukum. Faham? Ha. Maka kita pun takliklah pandangan kepimpinan ulama-ulama yang ada, tanda kita merasai mereka lebih alim daripada kita. Nah, yang mana tak kena, kewajipan atas kita tegur pemimpin. Nah, jangan malu menegur, cuma dengan adab yang baik. Faham? Jangan kita kroni pula. Bila puak kita buat tak kena, kita tak tegur buat tak. Bila parti lain tak betul, kita lawang selalu. Itu silap kau. Nah, yang terbaik sekali, menegur orang kita dulu, kerana membina kekuatan adalah dengan kritik. Betul tak? Soalan seterusnya. Saya ragu lah puak Syiah dengan ahli sunnah. Tolong terang kat Facebook. Kat Facebook lagi lah. Baik. Dalam hadis, Nabi kata waktu maghrib masuk ketika langit bertukar menjadi mega merah. Persoalannya waktu maghrib sekarang diazankan ketika langit masih orange. 10 minit kemudian baru kelihatan mega merah. Apa pendapat ustaz? Bijak kok dia ni. Dengar molek. Dia kata ada suatu hadis, kalau mega itu berwarna merah, maka masuk waktu maghrib. Faham tak? Jawapannya salah. Sebab tu jangan baca sendiri hadis. Hadis-hadis ini yang fahamnya ulama. Faham tak? Ambil daripada ulama. Siapa yang terus mengambil daripada hadis, walaupun hadis itu sahih, kadang-kadang akan menyesatkan dia. Faham tak? Mesti ambil daripada ulama. Kalau kita tak pandai, tak jadi. Tukang masak saja boleh adunkan dengan berasnya, dengan minyak sapinya, dengan tunya, dengan dagingnya, dengan kuahnya, dengan kunyitnya, dengan kayu kerahnya, boleh jadi gula yang sedap. Tapi kalau bagi kat kita, tak jadi gula. Faham tak? Jadi biar kerja ulama. Maka ulama kumpul hadis-hadis. Nah, maksudnya bukan disyaratkan merah. Tetapi pada kebiasaannya, kalau tidak mendung sebelah matahari jatuh, akan keluar warna merah. Faham lagi? Atas jalan kebiasaan, bukan syarat. Sebab kalau syarat kena merah baru maghrib, dah kalau mendung, dah maghrib ya. Sampai pukul 8, Tok Imam saya Tok Bilang, warna tak azang. Tak ada merah, hitang itu, tak ada merah. Faham lagi? Batulah masuknya apa benda ni waktu maghrib gini. Ni kaki langit. Faham? Dia kata ni kertas pula kaki langit. Belakang tu lah. Jadi lagi ada bulatan ni matahari, lagi ada sikit belum maghrib. Bila hilang dah, cuk hilang, itulah maghrib. Sebab maghrib ini waktu tenggelam daripada perkataan gharbun, ghurubun. Apa makna ghurubun? Hilang bulatan. Lup hilang. Lup hilang. Ada sikit belum maghrib. Hilang bulatan dipanggil ghurubun. Tempat ghurub dipanggil isim zaman atau isim makan. Tambah huruf min depan, baca maf'ilun, maghribun. Maka masa sudah hilang ataupun menyelinap masuk, maka itulah waktu maghrib. Walaupun keluar warna hijau atau warna biru, tak ada masalah. Faham? Sebab warna bukan syarat. Neh. Ha. Soalan seterusnya. Bolehkah menjawab salam dalam keadaan berhadas? Boleh. Sama ada hadas kecil, hadas besar. Kita hadas besar, Waalaikum. Waalaikumsalam. Boleh jawab. Faham tak? Tak salah. Lepas tu belajar molek. Ustaz-ustaz mari masuk kampung talaki baca kitab. Dia kata pasal yang kedua, pada menyatakan yang diharamkan ke atas orang yang berhadas besar. Maka yang pertama itu semayang. Yang kedua tawaf. Yang ketiga memegang Quran. Yang keempat membaca Quran. Ada sebut tak menjawab salam? Tak ada sebut. Bila tak sebut, bolehlah tu. Faham lagi? Begitu juga dalam bab wuduk. Orang yang tiada wuduk tidak boleh semayang, tidak boleh tawaf, tidak boleh memegang Quran. Nah, tidak boleh sujud sajadah. Ada tak? Tidak boleh jawab salam. Tak ada. Sebab tu bila yang tak sebut, boleh lah tu. Yang sebut tu, tak boleh. Sebab tu kita dengar molek. Empat perkara yang membatalkan wuduk. Makna lain pada empat ni, mumpandar sendirilah, berjuta-juta lagi, tak batal. Sebab empat ni saja batal. Dalam mazhab Syafi'i, yang pertama kencing berok atau keluar suatu daripada kemaluan depan belakang. Yang kedua sentuh bukan mahram. Yang ketiga pegang kemaluan. Yang keempat hilang akal, tidur pesang atau pitam. Nah, maka yang lain pada empat ni guna. Dia tanya, dah lain pada itu batal ke tak? Tak usah tanya lah. Empat ni saja batal. Sebab tu dia kata menyentuh perempuan, batal wuduk. Faham tak? Dia tak payah kata pula, maka tiada batal wuduk menyentuh meja, menyentuh handphone, menyentuh mikrofon, menyentuh cawan, menyentuh piring, menyentuh lori, menyentuh masjid, menyentuh tanah, menyentuh bendera parti, menyentuh tiang, menyentuh jalan. Banyaklah kena terang. Tak payah. Cabar pak ni dia. Lain pada pak ni, tidak batal lah. Nah, yang tak bolehnya ketika ketika sedang jimak baru ada suruh jawab salam, makruh kata ulama. Faham? Tengah jimak Tok Imam, Tok Bilal mari rumah. Waalaikum Tok Imam. Bunyi gitu. Dah bunyi dah jawab salam. Tengah jimak boh. Ha, tapi kalau dalam berhadap so tak ada masalah. Neh. Ha. Bolehkah membaca penghulu istighfar sebelum memberi salam? Ha, molek kau jawab soalan ni. Dengar molek. Dia bertanya tentang penghulu istighfar. Mungkin ramai dah orang yang tahu. Ada seorang dua yang tak tahu dalam masjid atau di luar masjid malam ni. Penghulu istighfar ni Nabi yang beri gelaran. Maknanya kita biasa astagfirullah. Allah ampun dosa kita sekali. Kata pula astagfirullah. Dua dosa Tuhan ampun. Kalau kita nak lebih lagi, astagfirullahalazim. Nak lebih lagi, astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka Nabi beri kita satu istighfar yang panjang sikit. Namanya penghulu segala istighfar. Ya, kali baca macam 1000 kali astagfirullahalazim. Nabi pun sebut, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahlika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bacalah sama-sama sebelum tidur. Mudah-mudahan kalau kita mati tidak ada sedikit dosa yang kita bawa ke alam barzah. Jadi soalan dia, boleh baca tak sebelum salam dalam sembahyang? Ulama jawab, boleh membaca doa sebelum salam selepas membaca tahiyat akhir. Contoh, bil alamin innaka hamidum majid. Faham? Maka situ tempat sunat baca doa. Yang afdal doa Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa azabil qabri wa min azabin nar dan seumpama. Itu doa Rasulullah. Orang tanya, Aisyah, Nabi tak pernah tinggal baca semua doa sebelum salam. Kemudian kalau kita tanya baca-baca doa lain pula, boleh ke tak? Jawabnya boleh. Cuma yang afdal yang Rasulullah baca. Jadi soalan yang nak baca penghulu istighfar tadi, hukumnya harus. Dah. Soalan seterusnya. Apa hukum main forex? Forex-forex ni maknanya tukaran mata wang asing. Baik. Yang harusnya iaitulah kita beli cash. Nah, bila dolar jatuh, kita pun beli 1 juta dolar. Faham tak? Nilai duit kita katakan 3 juta ringgit. Tapi bila dia sudah naik, maka kita akan jual 1 juta tadi, jual balik ke bank, kita akan dapat 3.5 juta ringgit. Untung 500 ribu. Kalau begitu, diharuskan pada syarak. Dengan syarat, tidak memudarat akan sistem ekonomi di dalam negeri tersebut. Ada pun sistem forex kebanyakan hak atas kertas, bukan dengan nilai yang ada di depan mata. kebanyakannya bercanggah dengan hukum syarak. Wallahu alam. Soalan seterusnya. Orang yang solat terlupa duduk tahiyat awal, apa hukumnya? Dia tak ingat tahiyat awal. Jawabnya, tahiyat awal ini bukan rukun semayang, tapi sunat aba'ah. Siapa yang tertinggal, sah semayangnya. Siapa yang sengaja tinggal, sah juga semayangnya. Cuma sunat sujud sahwi kalau kita tertinggal. Dan siapa yang sengaja tinggal, perbuatan itu makruh kerana menyalahi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sah semayangnya. Soalan seterusnya, apa maksud ayat laqad ja'akum? Baca dan makna. Nanti masjid ini siap mai lagi lah. Laqad ja'akum. Laqad sesungguhnya. Ja'a akan datang ia. Kum kepada kamu. Dia tanya makna dia. Kita terang makna ni. Laqad. Dia qad ni nak masuk di fi'il madhi, nak menunjuk terkadang. Tetapi wak mari dengan lam menunjukkan kesungguhan. Sesungguhnya pasti ja'a akan datang dia akum kepada kamu. Nampak? Itu terjemah ni. Kita tak pandai, kita setiap ditanya ni saja. Bolehkah isteri beri zakat kepada suami? Dengar boleh. Kalau isteri tu ada duit zakat, katakan. Tak. Isteri tu orang berniaga, orang kaya, kontraktor besar. RM850,000 sebulan. Tak boleh. Betul tak? Tapi suami dia miskin. JKK je. RM850 sebulan. Tak cukup makan. Boleh tak isteri bayar zakat pada suami? Dengar molek. Jikalau seseorang itu bukan wajib kita nafkah, boleh kita zakat kepada dia. Jadi kalau suami miskin, adakah isteri wajib beri nafkah? Tak wajib. Maka harus isteri beri zakat pada suami. Tapi kalau orang yang kalau dia miskin kita wajib tanggung, tak sah beri zakat. Contoh anak kita. Kalau anak kita miskin, ayah wajib tanggung, maka tak sah beri zakat kepada anak. Mak kita miskin, maka anak wajib tanggung. Tak sah zakat anak bayar kepada mak. Nampak lagi? Yang boleh beri zakat, orang yang tidak wajib kita tanggung nafkahnya. Soalan seterusnya. PRU dah dekat. Banyak macam parti. Masing-masing ada parti. Ada Islam, ada tolak hudud, macam-macam pesen. Dah reti mana nak pilih. Ustaz pilih nak mana? Baik, sebab itulah yang pertama sekali daripada 5 perkara yang wajib kita jaga ialah agama. Allah beri kita 5 perkara wajib kita jaga. Nombor 1, agama atau akidah. Nombor 2, nyawa. Nombor 3, akal. Nombor 4, harta benda. Nombor 5, keturunan. Oleh kerana wajib menjaga agama, maka diharamkan lawan agama, diharamkan murtad, diharamkan menentang hukum hakam dan sebagainya. Oleh kerana wajib menjaga harta benda, diharamkan mencuri, merompak, menyamun dan sebagainya. Oleh kerana wajib menjaga nyawa, diharamkan membunuh orang tanpa sebenar. Oleh kerana wajib menjaga akal, maka diharamkan kita minum arak, dadah, pi kuda, pi beruk, pi tupa, pi kucing dan sebagainya. Oleh kerana wajib menjaga keturunan, diharamkan berzina dan seumpama, tukar bin anak angkat dan sebagainya. 5 perkara ni kita kena ingat sama, Allah suruh kita jaga. Cuma susunan paling atas agama. Faham tak? Maka dalam bab mengundi ni, kalau dua-dua parti, kalau hak mana-mana pun menang, dia akan memenangkan agama. Maka kita mengundilah mana-mana tak salah. Atau kita tak mengundi pun tak salah. Kerana dua-dua nak buat benda agama berlaku. Faham tak lagi? Kalau dua-dua nak dua-dua nak buat maksiat, maka tak boleh kita mengundi mana-mana. Kalau salah satunya nak buat benda baik, satu nak buat benda jahat, maka tidak ada pilihan. Wajib kita memberi undi kepada yang nak buat benda baik. Dalam Sungai Tani, ada satu kampung, tanah dia dua lot, nak buat balasah, nak buat madrasah, nak buat surah, tapi berbaloh. Satu puak nak buat masjid, satu puak nak buat kasino. Faham lagi? Maka kita nak sokong mana? Tanya agama. Kasino itu haram. Wajib sokong puak nak buat masjid. Walaupun kita berbaloh dengan puak tu sudah 800 tahun, tapi niat mereka betul nak buat masjid. Begitulah yang ada dalam negara kita sekarang. 50 tahun sudah diperintah oleh satu pertubuhan yang disebut dalam perlembagaan tidak melaksanakan Al-Quran dan Hadis sebagai dustur perlembagaan kerana bercanggah dengan perlembagaan. Maknanya hukum manusia didaulatkan, maka tidak ada pilihan lagi bagi kita. Hendaklah kita tolong puak-puak ni kerana mereka sudah melakukan kezoliman. Nabi kata, unsuruz zalima wal mazlum, tolonglah orang zalim dan orang yang kena zalim. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, orang yang kena zalim kami faham dah tolong. Orang zalim tolong mana? Tolong turunkan mereka daripada kezaliman. Orang yang kena zalim, kita menangkan mereka kerana mereka sudah teraniaya begitu lama. Faham tak lagi? Jadi jangan buat bodoh sangat. Siapa tak reti nak pilih, nak jangan kerana harta, jangan kerana pendidikan, jangan kerana air, jangan kerana rumah, jangan kerana baja, jangan kerana basikal. Kerana Allah nak kita menegakkan kebenaran. Adapun dunia, biar di bawah. Hak lain tu nombor dua. Bak kemajuan, ekonomi, parit, bak bendang, bak getah, bak kilang, bak lain, nombor dua. Nombor satu, kerana Allah dulu. Pasal kita orang Islam. Faham? Bukan tolak kemajuan. Tapi kemajuan kalau duduk di atas, agama sudah di bawah, kita sudah rosak. Faham? Jadi, berilah peluang kepada jemaah yang nak menegakkan kebenaran ini. Nah, sekali tak apa dah. Biar dia memerintah Malaysia. Kalau dia korak juga, aku sendiri jadi Perdana Menteri pula gaji. Faham? Setuju tak? Ha. Soalan seterusnya. Apa hukum mengundi calon yang bukan Islam? Ada dua syarat digariskan oleh ulama yang menjadikan harus. Sebab muamalat dengan bukan Islam bukanlah mutlakun. Maknanya tidak boleh sepenuhnya dan bukan dilarang sepenuhnya. Dalam bab jual beli, ada boleh, ada tak boleh. Contoh, boleh kita jual lembu ke orang kafir, tapi tak boleh jual Quran ke orang kafir. Baca kitab, dalam kitab Raubatul Talibin, dalam kitab Isna Matalib, dalam kitab Syarah Zakaria Ansari, ada sebut, boleh jual binatang ke orang kafir, tak boleh jual senjata kepada musuh. Tak. Tak boleh jual Quran kepada orang kafir. Boleh wisewa rumah ke orang bukan Islam, tapi tak boleh wisewa untuk buat berhala. Faham lagi? Boleh kita sah orang bukan Islam buat satu perkara, tapi tak sah perkara yang lain. Contoh, orang bukan Islam membersihkan baju kita, dia buka kedai dobi, kafir. Kita atur baju, dia mesin, dia dobi, bersih. Halal, sah, boleh semayang. Tapi kalau Tok Imam Mekah yang tukang basuh baju kita, tak tanggal najis, tak sah semayang. Dah ada benda yang dia tak boleh. Orang kafir jadi imam, tak boleh. Kalau dia salam dah, kita kena qadha semayang. Tok Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi. Kita tengok, wah, ni pelak dengan Tok Imam. Jual toilet? Tak boleh. Kena qadha. Faham tak? Itu tak boleh. Yang boleh-boleh juga. Rakan partner dalam perniagaan boleh. Nah, begitu jugalah apabila kita memberi undi kepada orang bukan Islam, dalam satu-satu pilihan raya dua syarat untuk menyebabkan tidak haram. Yang pertama, bukan niat mengangkat memberi wala kepada dia untuk memimpin orang Islam, iaitu yang kedua, kita menggunakan kekuatan bukan Islam untuk menundukkan kebatilan, baru diharuskan oleh syarak. Adapun semata-mata dasar kasih sayang ataupun kerana nak memberi wala dia lebih tinggi daripada kita, haram di sisi syarak. Nah, ini penjelasan ulama-ulama. Saya orang jahil, tolong bacalah kita Arab, tolong terjemah hak Jawi kepada orang Jawi kita. Itu saja. Soalan seterusnya, haram main kutu tanpa akad. Dulu belum kahwin, saya main kutu untuk buat belanja kahwin. Adakah berdosa kerana menjamu tetamu menggunakan duit tersebut? Ha, dengar boleh. Kutu-kutu ni ada dua. Yang pertama, kutu duit. Waktu yang ramai main. Yang kedua, kutu kepala. Orang duk cari atas kepala tu. Ha. Waktu bini kita duduk rumah duk cari kutu. Kutu-kutu ni sebenarnya hutang. Faham tak? Berhutang dengan orang. Cuma kita ngundi siapa berhutang dulu. Bila cabut undi, kita berhutang dulu. Faham tak? 100 orang. Maka mari kita pulang, beri ke kita 100. Kita dapat dulu. Maka ulama' kata, pendapat yang muktamad, hutang ni kena lafaz. Aku hutang dengan kamu RM100. Nampak? Maka tuan hutang kata, aku setujulah. Atau tuan hutang yang kata, aku hutangkan kamu 100. Kita yang terima jawab, aku terimalah. Barulah tidak haram main kutu. Ini kaul yang muktamad. Adapun kaul Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nampak? Nih? Hukumnya jika sudah reda meredai, harus pada syarak. Yang kita duduk ngaji, duduk jawab semua ni pendapat yang muktamad. Nih? Hak lepas-lepas sudah berlaku, tak apalah dimaaf pada syarak kita tak tahu. Pakai kaul Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Reda meredai. Hak akan datang, biarlah kita berlapah. Lapah-lapah jual beli tak ada dalam hadis. Yang ada bab jual beli, tapi lapas tak ada. Kita tak usah carilah kitab hadis sampai planet mana pun, Nabi ajar aku jual akan dikau dengan harga tak ada lah dok. Hal tu adalah ijtihad ulama fiqh untuk memudahkan kita. Maka harus kita taklid kerana ulama lebih tahu dari kita. Betul tak? Ha. Macam nikah kok. Nikah tu ada tak dalam hadis lapas ijab kabul? Tak ada. Yang adanya Nabi kata tidak ada nikah, tak ada wali. Kalau nikah nak kena ada saksi. Saksi jangan fasik. Tapi ijab kabul dalam hadis tak ada. Maka dalam kitab fiqh berlainang-lainang cara ijab kabul. Ada negeri ni aku nikahkan akan dikau. Ada negeri tu aku kahwinkan akan dikau. Tak? Nah, boleh belaka. Asal maksudnya sama. Kerana ini bukan nas yang qat'i. Ini pandangan ulama untuk memudahkan tak terjadi tanakut dan perbalahan. Faham lagi? Nah? Ha. Macam niat semayang. Ada dalam hadis khabar. Saja aku nak semayang pada maghrib. Ada tak? Tak ada. Nabi hanya sebut innamal a'malu bin niat. Maka ulama berijtihad. Jadi pandangan berbeza. Jadilah mazhab. Senang saja. Betul tak? Ha, jadi kita nak niat aku semayang fardu maghrib boleh. Nak kata I solat fardu maghrib pun boleh. Jangan you sudah. Faham tak? Ha, you tak boleh. Ha? Kerana you bukan orang, dia ikang. Ha. Soalan seterusnya. Boleh tak? 15 minit lagi. Ha. Baik. Sama je soalan. Apa hukum menanda tangan masa khatib baca doa dalam khutbah kedua hari Jumaat? Setengah ustaz kata di doa. Ha, sebab tu tak maju negara kita. Sebab tu bangsa kita ketinggalan. Nah, sebab perkara-perkara yang sepatutnya kita terbuka, berlapang dada, jadi balok. Ha, dalam masalah baca doa dalam khutbah yang kedua, baca doa itu nas. Disebut dalam hadis yang sahih. Faham? Cuma tadah tangan para makmum itu tidak dijumpai dalam hadis sebut dalam bab baca khutbah, baca doa khutbah. Oleh kerana tidak disebut dalam dalam hadis secara jelas, maka terjadi perselisihan di kalangan ulama fiqh. Ada ulama fiqh mengatakan tidak sunat tadah tangan masa khutib baca doa khutbah kedua. Sebab apa tidak sunat? Sebab tidak ada hadis menjadi sandaran. Ada ulama mengatakan sunat tadah tangan sebab kias dengan perbuatan Nabi ketika berdoa di waktu yang lain. Jadi orang tanya ulama, di antaranya almarhum Syekh Ali Jadul Haq, bekas Syekhul Azhar, iaitulah imam terbesar dalam Universiti Al-Azhar, 10 tahun lepas meninggal dunia. Dia jawab dalam kitab Fatawa Syar'iyah, kedua-dua ini betul belaka. Siapa yang tidak tadah tangan ketika khatib baca doa adalah betul, kerana dia kata tidak ada hadis yang meriwayatkan. Siapa yang tadah tangan juga betul, kerana ulama mengkiaskan dengan hadis di tempat yang lain. Jadi ulama besar jawab dua-dua betul. Dia ni adalah rojokan ulama seluruh dunia. Dia jawab dua-dua betul. Mari ustaz-ustaz ayang, bid'ah, tak boleh, tak betul, karuk. Hak mana lebih banyak ilmunya? Tentulah almarhum Syekh Ali Jadul Haq, sehingga dilantik menjadi ketua guru besar seluruh Universiti Al-Azhar, yang sangat warak, meninggalkan kitab beratus-ratus. Dia jawab dua-dua betul. Ada sandaran belaka. Kan comel, tak terjadi perbalahan. Betul tak? Kerana ni bukan benda penting pun. Nah, takkan beratur masuk neraka. Ramanya beratur masuk neraka. Berapa dosa benda ni? Malaikat tanya. Oh, dulu masa khatib baca khutbah kedua kami tak ada tangan. Masuk neraka ramai-ramai ni. Pelik sungguh. Faham tak? Yang kita nak tekankan tu, Islam sedang dijajah. Bumi umat Islam diserang, dibunuh, dirampas negeri orang Islam. Nak, ni warak bermaharaja lela. Ada kilang, ada kasino. Nak, show-show yang haram pada syarak tak ada khilaf. Hak tu diutamakan. Jangan duk main, hak main benda-benda khilafiah gini. Kata ulama, Imam Nawawi kata, orang yang menekankan sangat perkara khilafiah, orang itu orang bodoh. Kalau dia ustaz, ustaz bodoh. Kalau tuk guru bodoh. Pasal apa? Tidak akan selesai. Bak ada pandangan masing-masing. Betul tak? Soalan seterusnya. Boleh tak saya bersalam dengan adik perempuan mak tiri saya? Tak boleh. Mak tiri kamu sahaja boleh. Faham? Kerana dia bini ayah kamu. Adik-beradik dia tak boleh. Neh? Soalan seterusnya, ada orang yang mati semasa berlumba di litar sebagai bunuh diri. Salah tak lumba di litar? Dengar boleh. Ada orang kata siapa main motor. Sekarang di litar, katakan di litar Shah Alam, katakan dia ada buka hari Minggu, hari Sabtu. Siapa yang nak main motor dalam tu boleh main. Sebab tak membagi berlumba di luar. Di luar langgar kereta, langgar lembu, langgar itik, langgar kambing orang. Masuk dalam gebang lembu, berlanggar dengan lori. Tak? Maka dalam litar tak ada tiang lampu, tak ada kereta mari, tak ada lori. Mung seorang saja, kena pakai jaket apa semua. Tak? Kemudian ada danglok tepi, ada spang, ada pasir, alat-alat keselamatan. Maka ulama pun menghukum, harus kita berlumba di litar dengan syarat menjaga keselamatan. Jangan sengaja mengundang padah. Contoh mudah. Kona tu, selekoh tu, motor dia hanya lepas 120. Tapi dia nak menunjuk-nunjuk, dia buat 140. Lalu jatuh berdosa. Kerana sengaja mengundang paroh kepada diri sendiri. Masuk dalam ayat, wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Jadi mana-mana orang yang mengikut spek-spek keselamatan, bawa untuk berlatih, memahirkan diri, tidak haram. Adapun di luar, haram jika membahayakan akan nyawa sendiri. Faham lagi? Soalan seterusnya. Mak tiri saya suka bawa suruk makanan dia. Kadang-kadang benda tu dia sendiri lupa. Dia letak kat mana. Jadi bila dah macam tu, saya pun makanlah makanan dia. Takut lama-lama rosak pula. Apa hukum saya buat macam itu? Orang Yan. Ha, orang Yan besar. Ada kampung Yan besar sini? Oh, dia seorang ada mak tiri. Dia kata mak tiri dia tak ingat. Bila awak balik beli tu, beli ni, beli tu, beli ni, tak ingat. Jadi dia tukang makan. Boleh ke tak? Jawabnya tak boleh. Makanan orang tu. Asyik mu dia makan, mak tiri mu tukang hilang, mu tukang jumpa. Dah kalau mak tiri mu tak ingat lah tak, mu yang jumpa, atahlah ke dia. Bang, ni bila kita jumpa, muak makan kita. Tak boleh. Bang, yang kita boleh makan, makanan orang, apabila tuang dia tak ada, tidak dijumpai. Kalau kita nak tunggu juga, rosak makanan, boleh makan. Kalau barang yang tidak rosak, kena tunggu setahun. Masuk dalam bak belok ketok. Kita jalan-jalan-jalan, jumpa cicin. Harga RM1,000. Nak ambil, kalau tak ambil, nanti orang jahat ambil. Boleh kita ambil. Dengan syarat niat nak pulangkan balik. Kita ambil, kita iklankan. Nak beritahu ke masjid, tak ada juga tuang dia mari selama setahun, maka boleh kita ambil ke kita. Faham tak? Tetapi ulama kata kalau barang makanan tak payah tunggu setahun. Petang boleh makan dah. Contohnya orang jatuh laksa Penang buku. Kita tunggu tuang dia tak mari. Takkan kita nak tunggu setahun laksa Penang. Faham tak? Tak jadi laksa Penang dah. Jadi ring poket rezek. Faham tak? Jadi kita tengok tengah hari pun tak ada tuang, kita boleh makan takut basi. Harus pada syarat. Dengan syarat kita tanda kuantiti dia. Jadi kalau mu jumpalah barang-barang makanan mak tiri mu, pulangkan ke dia. Faham? Melainkan dia kata bagi makan kawak lah, baru halal kita makan. Soalan seterusnya, mak tiri saja ni. Ni pula benda. Mak tiri saya, mak tiri lagi. Mak tiri sok moy. Mak tiri saya ni ustazah. Tapi bila orang mari rumah kadang-kadang tak tutup kepala. Macam mana nak tegur mak tiri saya ni? Bila ayah cakap sikit je, dia ceramah pula. Lu ke ayah saya. Nak cakap lebih, dia mak tiri. Tak kira lah mak tiri ke apa ke. Bila orang mari di rumah, kena tutup kepala. Allah kata, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Zalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allah ghafurur rahim. Hendaklah kamu baik pengumuman sekejap. Anak hilang, nama Nasiba binti Latif. Anak ni minta mak dia pergi dekat kemah sebelah masjid. Anak dia ni tunggu di sana. Nama anak Syifa. Nama anak Syifa, nama mak Nasiba binti Latif. Jadi mana-mana mak yang nama Nasiba, tolong pergi ambil anak dia nama Syifa dekat kemah sebelah masjid. Sedap sangat dengar kuliah, anak pun hilang terus dah. Sebab kayak gini nanti orang bersyura payah nak jumpa. Jadi tak kira siapa-siapa pun, kalau ada orang yang haram lihat, wajib tutup. Ini perintah Allah, yurnina alaihinna min jalabibihinna. Dahlah kamu tutupkan kepala-kepala kamu dengan jilbab. Kalau jilbab, jilbablah, tudung-tudunglah. Sarung-sarunglah. Bledi-bledilah kok pandamu, tutup. Jangan buat buka gitu. Apa? Oh, biasa dah kawan pejabat, tak ada hal. Tak boleh, tanda dosa. Lepas-lepas nak buat guana, kita jahiliah. Kau akan datang, tutup. Tak dapat tutup 100%, 90% lebih baik daripada terbuka langsung. Jadi nak nasihat guana mak tiri kita sendiri. Jawabnya nasihat dah dengan cara yang kalau kita jadi mak tiri, macam mana kita nak dengar anak tiri kita nasihat? Kita andaikan kita jadi dia. Gitu juga kita nak nasihat orang, kita andaikan kita jadi orang. Maka kita sungguh sanggup dengar tak nasihat gini? Ya, maka gitulah kita nasihat kepada orang. Jangan berbentuk, jangan ngasa sebab dia isteri ayah kita. Salah tetap salah, tegur wajib tegur. Soalan seterusnya. Hobi saya ialah mengedit gambar pemimpin negara. Contohnya, saya suka edit gambar Perdana Menteri. Edit-edit ni maknanya baiki atau potong atau kerak. Banyak makna. Kalau edit gambar, makna mencantikkan atau memotong atau menambah atau menghodohkan lagi. Jadi kalau kita edit, we jadi comel, tak ada masalah. Yang tak bolehnya kita edit orang, we jadi uduh. Dengan saham tujuan, nak menghina dia. Nah, ha, tapi sekadar gurauang tu lain. Nah, tapi jangan sampai nak menghina orang. Kerana yang salah bukan tubuh badan. Yang salah adalah gerak laku kerja dia. Perbuatan dia yang salah. Adapun tubuh badan, Fir'aun tu comel. Faham tak? Korung pun comel. Pasal Allah ni, Ahsanul Khaliqin. Faham? Yang kita tak suka, perbuatan dia. Yang kita marah, kelakuan. Bukan tubuh badan. Deh? Ha. Soalan seterusnya. Lebih kurang. Banyak bak ngundi. Ha. Apa hukum kasta di dalam Islam? Kan di sisi Allah sama belaka. Ha, dengar boleh. Tidak salah ada kasta dalam Islam. Contohnya ni keturunan Tengku. Ni keturunan Bangsawang. Ni keturunan Tok Syed. Ni keturunan Megak. Ni Wan dan seumpamanya. Tak salah. Masing-masing boleh berbangga dengan keturunan masing-masing. Yang salah, bila kita keturunan lebih, kita rendahkan keturunan orang lain. Nampak tak? Situ salah. Mung tinggi, tak apa. Oh, aku Tok Syed, keturunan Rasulullah. Bini aku Syarifah lah, bukan orang biasa. Betul, memang mulia di atas kertas. Tapi yang di sisi Allah, inna akramakum indallah atqakum. Ingat, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Dalam hadis kata, al-jannatu lil muti' walau kana abdan habasiya. Syurga itu untuk orang yang taat, sekalipun dia hamba dan hitam legam. Wan naru lil afi walau kana sayyidan qurasyia. Dan neraka itu untuk orang yang derhaka, walaupun keturunan Sa'id, lagi pula Quraisy daripada Arab. Faham? Dalil hitam legam, rambut macam takar buah anggur. Bila Ibnu Rabah, Nabi dengar berjalan di dalam syurga. Betul tak? Malam Isra' wa Mi'raj. Nampak? Keturunan hitam, belakang penuh paruk. Neh? Ha. Abu Lahab, pak saudara. Tok Syed, turunan Rasulullah. Di mana duduk? Dibakar pagi dan petang di alam barzah. Sebab apa? Keturunan tidak dapat menjamin syurga. Tapi jangan hina keturunan orang. Biarlah dia berbangga sebab ada keturunan disebut di dalam hadis. Nah, afdalul arabi Quraisyun. Yang Arab terbaik adalah keturunan Quraisy. Benar, tetapi jangan sampai menghina orang lain. Nah, soalan seterusnya. Kita ada 3 minit 19 saat lagi. Kalau ada orang lelaki tumpang tidur di rumah kita, adakah ibu adik kita kena tutup aurat sepenuhnya macam pakai stoking? Ha, dengar molek. Bab pakai stoking ini, kalau orang perempuan dia pakai pakaian dah ada kain atau seluar dan ada kasut, lalu dia berjalan, maka orang tidak dapat melihat dengan terang, maka justru harus pada sabuk. Yang tak bolehnya bila dia jalan terang-terang nampak kaki, maka tak boleh. Tapi kalau dia tak pakai stocking pun, dia tidak pakai kain yang agak labuh dan dia tidak pakai selipar, cuma kadang-kadang kalau dia angkat betul-betul, kalau kita perhati baru nampak, maka dia tidak lagi salah di sisi syarak. Atau dia nak turun kereta, baru nampak betih dia, maka tidak salah lagi. Siapa suruh pergi skodeng betih dia? Yang tak bolehnya, dalam berjalan biasa pun, sudah nampak betih. Situ baru haram pada syarak. Jadi kalau di dalam rumah kita susah kita nak pakai stokeng, maka kita dimaafkan pada syarak, dengan syarat labuhkan kain kita. Faham lagi? Ha. Yang kita tak maaf, pala tak makan tudung. Eh, mari di rumah. Siap akan air. Minum air lah. Jangan malu-malu. Hang tu tak malu, tak pakai tudung. Nah, dia kata tetamu pula dah malu. Ha. Soalan seterusnya. Ketika baca ayat dalam solat, perlukah kita menekankan bacaan sehingga orang lain geruh mendengarnya? Jawabnya, tak perlu. Bacaan sebenarnya mudah saja. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Itu saja. Tapi setengah orang terbawa-bawa dari zaman belajar. Tok guru memang dia tekang supaya anak murid mudah nak beza. Tapi anak murid tersilap faham. Dia ingat penekanan tu yang menjadi syarat. Contoh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu bacaan yang betul. Tapi bila kita jadi guru Quran, kita kena tekan dekat huruf bot dan lam supaya murid dapat memahami mak lazim kalimi mustaqah. Jadi guru pun buat keras. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tekan gitu. Nah, supaya murid boleh membeza. Nah, murid ini pun mudah membeza antara takhfif dengan tasydid. Ada murid yang salah faham, terbawa-bawa sampai jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ah, berdoa lalu. Itu walaupun tak salah, tidak fusahah. Pelik bunyinya kalau bahasa Arab. Bahasa Arab ini indah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu sebenarnya. Nah, tapi ada orang sampai geli gelemang kita dengar. Akhirnya benda itu dianggap sebagai suatu kewajipan. Tidak. Nak membezakan ketika mengajar tajwid sahaja. Jadi baca, dengar pada telinga kita sudah memadai. Jangan sampai mengganggu orang sebelah. Neh, makmum baca kuat sangat, tak boleh ganggu orang sebelah. Sudah je, kita makmum kan? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah memadai. Nah, ini ada makmum kuat. Usalli fardul syari. Duduk sebelah. Orang sebelah. Faham tak? Tak kajut sebelah. Orang sebelah. Ha, ni berat benar-benar. Tak faham. Makmum kuat. Tok imam slow. Bulak dah. Patut tok imam kuat. Ada tok imam tak faham? Slow. Dia takbir rokok. Bunyi gitu eh? Eh, mu imam kan? Takbir kuat sikit. Lama makmum belakang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tu baru imam. Makmum puang kalau duduk belakang tu tak tahu. Rokok ke dok ni? Rokok ke dok? Dalam tanya orang sebelah. Rokok dok? Pasal apa? Pasal imam tak faham. Bila ramai orang kuatkan suara. Faham tak? Baru senang. Makmum. Makmum pula jangan kuat. Mu bukan imam. Nak? Dia baru mari. Imam tengah sujud. Digi takbir kuat. Allahu Akbar. Orang makmum akat pada. Allah. Sis, natang ni. Duduk pula. Jadi menyusahkan orang ramai. Soalan seterusnya. Ada orang belajar tasawuf tapi makin belajar makin sombong. Kenapa jadi macam itu? Ada orang belajar tasawuf makin belajar makin sombong. Ini bukan tasawuf, ini tang jauh. Faham tak? Tasawuf makin belajar makin warak, makin belajar makin rendah diri, suka tegur orang, muka makin manis. Dulu tak senyum, sekarang banyak senyum. Dulu tak tegur orang, sekarang tegur orang. Tanda tasawuf sudah diterima di dalam dirinya. Kita pernah jumpa. Dulu okey dalam jemaah. Cakap dengan orang, tegur dengan orang. Lepas tu dengar khabar belajar tasawuf, kitab-kitab tasawuf dengan tok guru. Nak tak mari dah masjid surah dan jumpa orang tak tegur. Akhirnya kenapa orang kata? Sebab dia martabat tinggi. Inilah orang-orang yang sesat tapi dengan jalan yang baik. Maka syaitan sesatkannya dengan tasawuf. Ada orang syaitan sesatkannya sebab hadis. Ada syaitan sesatkannya sebab fiqh. Ada syaitan sesatkannya sebab jadi wali dan seumpamanya. Kena jaga-jaga. Tasawuf datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah bapak segala tasawuf. Maka Nabi ni sangat ramah, sangat senyum, sangat berakhlak mulia dengan siapa saja. Maka tanda belajar tasawuf itu makin mesra dengan orang. Faham tak? Dan siapa yang belajar tasawuf, maka dia akan merasakan dia yang paling banyak salah nak berbanding dengan orang lain di sekeliling dia. Itulah tasawuf yang sebenarnya. Faham? Ha. Tapi kalau belajar tasawuf, dia berasa orang lain tak betul, dialah yang betul. Itu tasawuf iblis namanya. Tak ada kira janggutmu panjang 18 meter, serbangmu besar pala lori kontainer, tapi mu berasa orang lain tak molek, mu molek, bukan tasawuf. Itu sudah sesat menuju ke neraka Allah. Soalan seterusnya, saya jarang beri duit pada isteri, tapi belanja rumah saya tanggung. Boleh ke? Ha, dengar molek. Tak wajib beri duit. Tak wajib beri nasi. Tak wajib beri air pada bini kita. Tak wajib beri pakaian. Dah wajib mana? Wajib beri nafkah. Ha, dengar molek. Ulang sekali lagi. Bila kita kahwin, tak wajib suami bagi duit, bagi nasi, bagi makanan, bagi minuman, bagi pakaian. Tak wajib belaka. Dah yang wajib? Wajib beri nafkah. Faham baik? Jangan pening. Tak faham. Ha, dengar molek. Maknanya nafkah ini tiga perkara. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Jadi dalam bab yang pertama, makan, minum. Kita boleh beri dia makanan yang kita beli atau beri duit dia beli makanan. Ikut suka. Boleh belaka. Asalkan beri nafkah orang panggil. Faham tak? Kita beri duit, kita beri bawang lada dia masak sendiri pun boleh. Kita beli kedai bagi aksiak pun boleh. Kita bagi duit dia beli sendiri pun boleh. Itu semua nafkah namanya. Faham? Jadi tak mesti duit, tak mesti makanan. Yeah? Ha, cuma kalau kita beri segala-gala beri dah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, wajib tak lagi beri duit kepada isteri kita. Dengar molek. Jikalau isteri kita melakukan tugas-tugas rumah, maka kena beri duit. Kalau isteri kita tak buat kerja rumah, tak kena beri duit. Contoh, bini kita tak buat benda. Makan, minum, kita yang beli di kedai. Rumah, kita bayar sewa. Pakaian, kita yang tukang bayar. Dia beli je. Jadi waktu dia masak tak? Basuh baju kita tak? Nyapu pun tidak. Dah buat benda? Facebook. Siang malam. Maka isteri begini tak wajib bayar upah bekerja. Tapi yang buat kerja untuk kita kena beri upah bekerja. Sebab seorang isteri tak wajib basuh baju suami. Tak pernah dengar pun tak wajib. Bukan wajib ke? Ha, dengar molek. Tidak ada sebarang ulama yang sebut isteri wajib basuh baju suami. Yang wajib basuh baju suami ialah bila suami suruh. Faham tak lagi? Isteri tak wajib masak untuk suami. Tetapi bila suami suruh, baru menjadi wajib. Bila kita suruh, hendaklah ada upah. Faham tak lagi? Lepas tu berilah ke isteri kita duit setiap bulan. Eh? Kalau di Kedah ni molek berapa wis sebulan? Beri 5,000 lah molek sebulan. Eh? Ha. Boleh? Gaji pun tak sampai tak? Ha, beri 1,000 lah. Dia buat belakang dah masuk, basuh berok anak, tukang sapu rumah. Tak? Eh? Beri RM1,000 kat dia. Bini kita kan tu? Nak? Ha. Bukan bini orang lain, bini kita. Eh? Masih dia nak beranak tu. Padang tak dengan RM1,000. Anak duduk dalam perut. 3 kilo. 2.8. 3.5. Acu kita bayangkan kalau kita yang beranak. Keluar kot Angry Bird. Sakit tak? Batu karang masa ni nak keluar apa bertepik panggil mak ayah. Tak? Bapak tu terimak batu karang. So ni nak keluar kot kemaluan. Tak? Bertepik melolong. Dah bini kita bersuara anak tepik. Ni panjang ni budak. Pala besar tu. Tak? Duduk dalam wak bedah. Duduk dalam bilik bersaling. Keluar darah. Bercawang-cawang. Kena molek mati. Bergadai dengan nyawa. Roh duduk di halkong. Laki sakit tak? Masa bini nak beranak. Tak? Laki duduk luar. Main mesej. Tak. Ha, mak. Buat apa lagi ni? Nah, ni orang rumah duduk dalam. Nak beranak pula. Ha, ni power suruh no. Tak power. Buat apa makan telur dengan kulit-kulit no. Ha. Bini duduk dalam. Wah, tubik darah. Laki duduk luar. Nyandoi dekat hospital. Doktor kata, bersalin dah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Tu je. Betul tak? Sayang nak uji ke bini 1,000 sebulan. Bergadar nyawa. Faham? Haa. Uji berapa ke bini mu? Berapa? 500. Dah? Lebih lagi? 1,000? Lebih lagi? Haa? Rahsia? Aduh. Dah 2,000 bagus. Ha. Bagi dia banyak-banyak. Bini kita kan sebab bila kita beri dia duit, kita kahwin lagi, dia tak bagus. Ha? Faham tak? Ha. Ni kita bagi duit tak. Selipar dia pun ikat dengan dawa. Nak kahwin lagi. Meramak dia. Nak? Ha. Soalan yang terakhir pada malam ini yang tak dan dijawab, minta maaf banyak-banyak. Ne? Bukan kita tak mau jawab. Apakah PAS akan melaksanakan hukum hudud jika menang di dalam PRU nanti? Ni salah tanya ni. Kita bukan jurucakap PAS. Jadi kena tanya pimpinan PAS. Betul tak? Jadi kita pula tukar jawab. Apa hal? Mentang-mentang boleh tanya habisnya tanya kita. Itu ada budak lelaki. Dia kata, ustaz, saya bangun pagi, saya tengok ada air berlendir kat seluar dalam saya. Air apa itu ustaz? Dia tanya kita. Lah, bukan seluar dalam aku, seluar dalammu. Mana aku tahu? Faham tak? Mentang-mentang boleh tanya habisnya tanya kita. Orang mari seluar dalam tu aku nak tengok. Baru boleh jawab. Kadang-kadang inguhmu jatuh dalam tu. Tak? Jadi kadang-kadang ditanya hok pimpinan, pimpinanlah jawab, kita bukan pimpinan, neh. Baik. Kalau tak baca bismillah ketika nak ambil wuduk, maka wuduk tidak sah. Sah sunat baca bismillah. Siapa tak baca sah? Saya keliru ustaz, boleh tak baca bismillah dalam bilik air rumah taman sekarang? Yang mana sebelum ini saya dengar kuliah ustaz perlu baca sebelum masuk. Tapi bila dah masuk buang air besar, kena keluar balik ke ustaz. Dengar molek. Saya tak pernah kata wajib baca bismillah. Kalau nak ambil wuduk, sunat baca bismillah. Cuma kalau tempat berok kecing ada najis, baca bismillah di luar pintu tandas. Faham tak? Masuk dalam tak payah baca, hanya amal wuduk. Keluar baca balik doa wuduk, tu saja. Neh, tapi kalau bilik air yang ada air kita bersih sokmo, boleh baca bismillah. Yang tak boleh tempat itu kotor, tak boleh baca bismillah. Neh. Dalam sembahyang Zuhur dan Asar bila imam baca surah panjang, apakah yang makmum perlu buat untuk khusyuk sebab dah tak boleh dengar apa-apa? Dengar molek. Listen. Jikalau makmum tak dengar imam baca, maka ulama kata sunat makmum berzikir. Imam Nawawi sebut dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kalau tak dengar benda, sunat kita berzikir. Faham tak? Sebab panjang pendirian imam. Kalau kita dak nengung gitu lah. Neh? Kena molek dak khusyuk. Malam ni nak gantung dera pula. Neh? Walaupun parti apa sekalipun, dak boleh dalam semayang. Ada pula gantung poster dalam semayang. Neh? Jangan buat gitu. Cukur jambang itu haram ke? Dengar molek. Ulama kata janggut dan jambang ini sunat disimpan dan harus mencukur misai. Itu pandangan jumhur ulama. Walau bagaimanapun, ada pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan cukur jambang dan janggut tidak haram, makruh sahaja. Faham tak? Neh? Yang tengah yang jumhur ulama kata haram. Satu kaul dalam mazhab Syafi'i kata makruh. Oleh kerana itu, dia masih dari dalam bab khilafiyah. Jangan baloh dalam bab janggut ni. Faham tak? Neh? Yang Nabi suruh kita cegah kemungkaran. Man ra'a minkum mungkara. Siapa yang lihat kemungkaran, fal yughayyir biyadi. Hendaklah dia ubah. Apa makna kemungkaran? Kata ulama, ma haruma bi ijma'in. Perkara yang haram tanpa khilaf. Jadi benda ada khilaf, jangan baloh. Kita irsyad, kita anjurkan orang dengan cara yang adab sopan. Jangan sampai ini orang cukur janggut. Tak, ni ikut setang, ikut Yahudi, tak sipang janggut ni. Ni tak pakai serbang, ni ikut Yahudi, ni tak pakai serbang ni. Ha, jangan salah faham. Berdosa kita. Itu perkara bukan mungkar. Mungkar ni haram dengan ijma'. Minum arak, berzina, berjudi. Tidak menegakkan hukum Islam. Melebihkan undang-undang Tauhid. Mengatasi undang-undang Quran. Hal tu patut kita cegah kemungkaran. Faham? Rasuah bermaharaja lela. TV berita sudah jadi rancangan filem lucah. Faham tak? Eh? Dulu nak tengok filem lucah, pergi Padang Besar, beli filem lucah. Leni dah bayar. Warta berita utama jam 8. Nampak? Satu video lucah, pemimpin terbaru akan disiarkan. Berat menandang punya tali besing leni. Nak? Punah jahanang. Siang ke orang kapung yang tak ada internet, duk tengok TV sokmo, tertipu dulu, kini dan selamanya. Jadi kotor habis waktu berita. Soalan yang terakhir, insyaAllah tadi akhir dah. Ha, ni akhir sungguh ha. Pada malam ini, dengan aku-aku pun lara. Neh? Ha. Hukum cabut bulu kening atas arahan suami, boleh ke tidak? Jawabnya boleh. Iaitu mengandam sahaja. Iaitu kalau bulu kening dia jadi pelik. Nah, jadi huruf M, jadi huruf U, jadi huruf N, jadi huruf O. Faham tak? Pelik bulu kening. Luar biasa. Dia pun cabut supaya tidak ditakut, dilihat oleh suami. Harus. Ini kita jawab. Daripada perkataan-perkataan ulama' kita jamak. Kalau nak tengok sempurna, banyak disebut dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ati. Nah, karya Dr. Abdul Karim Zaidan, ulama Iraq, 11 kulit. Bak orang puang saja. Bak lama celok, bak gicu, bak pipi, bak kuku, bak orang puang saja. 11 juzuk. Hebat kitab tu. Nah, jadi gini, kita himpun gini. Boleh cabut jikalau mengandam sahaja, iaitu bulu mata dia, bulu kening dia liar, bersepoh-sepoh macam di reja langgar di lori bulu kening. Dia pun cabut atau cukur, menggunting, andam dia jadi molek saja. Harus untuk suami. Ada pun cukur botok, patu torih dengan peng, haram tanpa khilaf. Ataupun cukur habis, tinggal halus, macam anak lembu baru beranak, pun haram juga. Ini masuk dalam sabda Nabi, la'anallahu namisat wal mutanan misat. Au kama qala, Allah laknat perempuan-perempuan yang cukur kening. Sampai pada kitab syarah hadis, dua cara namisat ini. Cukur botak, patu torih dengan pensil, atau cukur dia tinggal halus saja, macam anak monyet tu. Hukumnya haram. Yeah? Tapi kalau andam, boleh. Dibetulkan kening, boleh. Tak boleh, halus. Faham tak? Ha, jadi ada perkara yang boleh untuk suami, ada yang tak boleh. Contoh, bulu betis, boleh. Walaupun cukur botak. Sebab tidak ada larangan dalam nas cukur bulu betis. Ada pun cukur bulu kening, ada nas. Walau suami suruh, haram. Cukur betis, tak apa. Walaupun botak, sebab untuk suami. Bahkan dalam kitab fiqh kata setengahnya kadang-kadang jadi wajib. Seperti Perempuan yang berjanggut dan bermisah. Ada janggut, ada misah. Nah, bini dia macam tok guru, ada janggut. Maka dok sedap masa memandang, wajib dia cukur supaya nampak macam perempuan. Neh, ha, jadi bagi perempuan-perempuan, kita puji berhias untuk suami. Nah, tapi janganlah alasannya saja untuk suami, yang sebenarnya bukan untuk suami, tetapi untuk berjalan di luar. Dalil kita tengok sekarang di pejabat-pejabat kerajaan. Nah, sini kuning, sini hijau, sini biru, sini strawberry, mulut merah macam anak anjing nak pergi masuk pejabat. Pakai baju lawa-lawa, selok situ, selok sini. Nah, sembur minyak wangi untuk orang lain. Allah kata, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Jangan kamu tunjukkan kecantikan pakaian, perhiasan dan solekan kamu melainkan untuk suami-suami kamu. Tapi bini-bini kita ni keras kepala. Bini kita hanya comel malam nikah itu, ingat tak? Malam pertama kita masuk dalam bilik, ingat tak? Oh, bini kita ni pakai shadow, pakai celok. Nah, bunga kemboja atas kepala, belakang bunga raya, tepi ni bunga ti ayang. Faham tak? Baju pula lawa, tekok musang, ada sulang di hujungnya. Kain bergelik-gelik, belah nampak peha. Duduk di hujung katil, batal golek sama panjang dengan katil, cadar sama jatuh di atas lantai, macam ukur dengan timbang air. Kita masuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Comel bini kita. Nah, kita pun tak ingat doa, terus gerbah terus. Nah, lompat ke bini kita. Tapi dia ni tiga orang anak dah. Ada tak bini kita comel gitu? Ada tak? Tak ada. Atas kening bukan sedu, sisi ikan krisi, ngecik atas kening. Atas tekok bukan air wangi, nyok baru ngecik nyok tekok. Di tangan bukan gelang mah kita beli, getah wak ikat asing tadi. Baju bukan hak kita bayar bersulang RM800, kembang gantung saja. Tali coli tubik sepe ku atas ni, tiok hitam beletung, bau tai kucing tiok. Nah, ni orang perempuan bila dah beramal anak, dia lupa berhias untuk suami. Jadi satu peringatan untuk perempuan, biarlah kita dengan suami kita macam malam pengantin sokmo. Bila macam malam pengantin sokmo, suami tidak akan banyak keluar daripada rumah. Tidak ada timbul lagi suami suka main burung titik. Suami selalu pergi memancing. Suami pergi main dang, main catur, main badminton. Sebab isteri sangat menggoda di rumah. Hak kaki-kaki ngair tu, duduk tepi sungai, tepi laut, berejang-rejang duk tengok diorang. Nah, bini ada di rumah, pasal apa jadi gitu? Dia boring dengan bini dia. Pasal apa? Baju busung, muka pula dak lawa. Nah, mulut bleber semua, blekiak apa panggil. Nah, cuba dia buat, maknanya pakai lawa macam malam pengantin. Nah, walaupun kaki tu maknanya dia, bilaki dia janji dah malam ni nak pergi memancing. Nah, kawan dia telefon, eh cepatlah mak, mainlah ikan tengah sambat mulai ni. Eh, tak jadi yang malam ni aku mengai dalam rumah. Faham tak? Pasal apa? Bini ni pakarnya lawa, seksi-seksi, mulut wangi, sini shadow, kena walek tak pakai baju, apron saja masuk kot depan. Mang, memang tak macing dah. Ambil dia orang dengan mesin si mana, lepor terus kot tikak. Neh, duduk dalam rumah. Itu daya tarikan. Batulah Allah kata, wala yubdin, jangan tunjuk kecantikan untuk orang lain, tunjuk untuk suami kita. Dapat pahala dan menarik kasih sayang. Satu soalan lisan, bonus untuk orang Sungai Petani. Depan. Soalan lisan. Tak ada? Soalan yang menampak orang ramah, jangan soalan musuh orang. Ha. Hukum minum air ketum. Tunggu dah orang tanya, tapi orang tak tanya. Hang tak minum. Baik. Hukum daun ketum ini tidak najis. Dia sama macam ganja, sama macam hasis, sama macam opium, macam heroin. Dia bukan najis. Neh, batu kali Tok Imam dia rokok, jatuh ganja 3 kilo dari kocek dia. tak payah mufarakah. Sebab solat dia sah. Sebab ganja ni tumbuhan. Begitu juga dengan ketum. Dia tumbuhan. Baik. Kita gunakan apa hukumnya. Setiap apa yang kita buat, tak boleh lari daripada lima hukum syarak taklifi. Kadang-kadang harus, kadang-kadang sunat, kadang-kadang wajib, kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram. Baik. Ada tak hukumnya disebut daun ketum dalam Quran? Tak ada. Ada sebut dalam hadis? Tak ada. Tapi kalau elak dia, ada sebut? Ada. Nabi kata, kullu muskirin khamrun. Setiap air yang kita minum untuk mendapatkan khayalnya, maka sama macam minum arak. Maka kullu khamrin haram. Hukumnya haram. Siapa yang minum air ketum kerana dinasihatkan oleh doktor dapat mengubati penyakit perutnya, maka hukumnya harus. Siapa yang minum air ketum untuk mendapatkan seronok khayalnya, maka dia telah sama hukumnya dengan minum arak. Siapa kata? Nabi kata, kullu muskirin khamrun. Setiap air yang mendatangkan khayal, maka sama dengan minum arak. Maka siapa yang melakukan dosa tersebut, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauma, 40 hari tidak akan diterima sembahyangnya. Bukan ketum, tapi air yang mengkhayalkan. Dia itulah khamar. Pasal apa dia panggil khamar? Khamar ni bahasa Arab. Bahasa Melayu makna tudung ataupun tutup. Siapa yang minum, rasa tertutup, rasa tertudung daripada gambaran yang sebenar. Seronok nengung bahan air ketum. Kalau bawa lori, tak lengah dah. Beres bawah. Pasang lagu sikit. Dum dekedak, dekedum dekedak. Beres lalu. Tak? Haa. Jadi, hak kaya-kaya tu, di Kuala Lumpur tu, whisky, brandy, bakedi, jenis tau. Nak? Haa. Minum beer. Kita hak cak ayam kapung ni, cak ganja, cak heroin, pay kuda, pay babi, air ketum, obat batuk, minyak tinar. Dorok banggang cak senapang. Nah, ini semua ni muskir, mengkhayalkan. Maka Nabi kata adalah sama dengan minum arak. Setuju apun tuan tidak, itu adalah pandangan ulama-ulama dalam kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab hadis. Wallahu alam. Akhir kata satu nasihat, jangan kita berhenti untuk bersama dengan program-program agama. Kerana banyak dah sangat kita ambil budi Allah. Kita bernafas oksigen milik Allah. Mata Allah beri pinjang. Duit kita tu Allah yang beri. Anak-anak kita Allah bagi. Rumah kita Allah beri tupang. Bumi yang kita pijak milik Allah. Langit yang di atas pun milik Allah. Semuanya hak Allah belaka. Maka kita teruskan perjuangan untuk mengislamkan diri kita, keluarga kita, negara kita, seluruhnya, segala-galanya, sampai kepada kita bertemu dengan Tuhan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi. Lepas salat, lepas salat. Ini belum dijawab. Demikian dari tuan-tuan dan puan, kuliah perdana dan sesi soal jawab bersama Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus. Moga dapat mengetuk pintu hati kita dan menjadi informasi yang berguna untuk amalan kita. Okey, minta kerjasama tuan-tuan berulur ke belakang. Selepas ni kita ada masa lagi, ruang dan masa untuk bersalaman dengan Al-Fadhil Ustaz. Kita akan solat Aisyah berjamaah. Minta Al-Fadhil Ustaz Baudin, Tuan Imam, mesti di belakang. Okey, mohon kerjasama tuan-tuan. Tolong berundur ke belakang. Minta kerjasama. Ni, ni. Tolong berundur ke belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tuan minta bawa sah bagi sempurna. Istiqimu yarhamukumullah. Sama daratakan sah. Luruskan sah. Allahu liman hamidah.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آله. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ولم يكن له شريك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي